usaha kita dan susah payah kita untuk menghadirkan diri pada malam ini terhitung sebagai suatu amal soleh yang akan tercatat dalam buku amalan kita. Mana buku itu akan kita baca pada hari ini bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti. Kita ucapkan tahniah kepada warga Johor Bahru. Saya ingat ke dalam 300-400 orang ni tadi. Sampai penuh masjid. Dan dua tu ramai lagi tak boleh masuk. Jam 1 kilometer. Itu semua keberkatan tuan-tuan dan puan-puan semua. Nah, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umru ummati baina 60 wa 70 aw kama qala umur ummatku antara 60 sampai 70. Hadis ini pendek, tapi kalau kita perhatikan membawa maksud yang sangat mendalam yang boleh di sabitkan dengan segala kehidupan kita di atas bumi Allah ini. Dalam hati ini dia kata, umur umat aku lebih kurang 60 hingga 70. Usia umat aku antara 60 sampai 70. Kata ulama-ulama, kalau umat lain masuklah dalam hadis ini. Tak masuk. Sebab itu umat sebelum daripada umat terakhir ini, usia mereka lebih panjang, lebih lama lagi. Zaman Nabi Isa orang umur 140, 80, 90, 110 meninggal, mati. Zaman Nabi Musa umur 170, 160 meninggal. Zaman Nabi Nuh kita dengar main 1000 tahun, 1500 tahun. Nabi Nuh berdakwah 450 tahun. Barulah seorang ikut. Dalam Malaysia ni tak ada seorang ustaz pun yang dia mengajar selama 450 tahun. Tak ada ilah. Tak ada. Nabi Nuh AS dia berdakwah umur 450 baru seorang ikut. Nampak? Allah Rabbi. Dia wafat ketika berumur 950. Umur dah binuh. Lagi awal zaman manusia, lagi panjang umur. Nabi Adam AS sampai ke zaman Nabi Syis main 2000 tahun, 1500 tahun. Yang pendek sekali umur kita, umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 60 hingga 70 bukan tetap tapi kebanyakan. Masuk 60 masa kecederaan dia ni. Nampak. Lebih pada 70 penalti. Gitu. Bukan mesti ada lagi 100 tahun tidak mati tapi tak ramai. Seorang dua je yang umur 90 tahun. 15 utih, 15 buah kampung kita nak cari umur 90, tak jumpa. Satu negeri ada 8 orang umur 90. Satu negeri ada 3 orang umur 100. 60, 70 tahun balik. Kalau dia ambil bagi balik awal. Nampak? Zaman Nabi Nuh, umur 300 tahun, anak lara. Lalu anak dara. Lening lah bulu tu. Tak berapa nak laku dah. Nampak dah. Baik. Jadi tiap-tiap umat diberi umur. Bila umur kita dicatat? Ketika umur kita dalam kandungan 120 hari. Bila sampai kita berusia 120 hari duduk dalam perut mak kita, barulah ditulis umur kita berapa. Ni sekarang kita hidup ni ialah mengikut umur yang ditulis oleh malaikat ketika kita duduk dalam perut mak 4 bulan. Yakni bila 4 bulan Allah panggil malaikat untuk rizqahu, tulis rezekinya. Banyak-banyak banyak. Wa amalahu, dan pekerjaan tulis. Wa umrahu, dan umur berapa? Siang-siang. Serta dengan tiup roh. Sebab tu budak-budak yang belum sampai umur 4 bulan, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang tak sampai 4 bulan, tidak akan dibangkitkan. Yang tiup roh saja bangkit di padang mahsyar. Eh? 4 bulan kena tiup roh, kemudian mati, dia bangkit di padang mahsyar. Kalau mengandung hamil 6 bulan, bangkit. Kalau 8 bulan dalam perut, mati dah, bangkit di padang mahsyar. Dosa kata hak beranak dua hari, hak umur sebulan kena demam kuning beranak sebulan, mati, bangkit padang mahsyar. Lepas tu ada orang tanya pula, dah kata umur baru 6 bulan dalam perut mak nak berjalan guana padang mahsyar, doktor kena lenyek dia orang. Nampak, biarlah dia tak tahu, dia tanya. Ha, jadi dia bagi muskil. Dan kalau budak-budak kecil, sedangkan disebut dalam hadis, semua manusia, jin dan hayawan dihimpun bersama pada satu padang. Eh, dalam keadaan orang beribu-ribu bilion. Jadi guana nasib budak-budak kecil kalau dia bangkit bersama-sama. Tak kenyaknya dia kena bijak, kena sepak. Kalau budak umur 8 tahun pun penyek. Ni hak umur 7 bulan dalam perut. Hak baru umur sehari beranak. Apa cerita dia? Jawabnya, yang membangkitkan manusia di padang mahsyar adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Malaysia. Faham lagi? Bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan mereka. Kerajaan Allah. Maka Allah, siapa Allah? Alimun Hakim. Sangat mengetahui, sangat bijak, sangat pandai. Nah, maka budak-budak tidak akan kena susah. Budak-budak kecil mana pun dia tidak akan terlibat dengan huru-hara padang mahsyar. Dia tak terlibat. Tak usah kata anda orang Islam, anda orang kafir, tidak akan rasa susah akhirat. Belum lagi padang mahsyar, dalam kubur, budak-budak kecil yang belum balik tidak merasai fitnah kubur. Sama ada dia anak orang Islam atau anak orang kafir, tidak kena susah kubur. Yang kena kita, orang tua nak apa ni? Budak-budak belum balik, tidak. Dia mati umur dejak satu, aksiden, mati lemah umur 4 tahun, main mandi laut. Dalam kubur, bila disimpan mayat dalam kubur, Allah tidurkan dia. Bangun tak bangun, hari kiamat. Oh, lama tidur. Dia tanya pula. Tak tanya, mau dengar sudah. Sebab apa? Segalanya adalah kerajaan Allah. Bila kerajaan Allah, semuanya adalah mudah. Ha. Yang payah kita. Kita tu lah, kita tidur lama. Kita tidur 12 jam pun pening kepala. Nah, cuba kita terah tidur 3 hari. Nampak? Tak terah hari lah, terah tidur 3 hari. Bangun pagi pukul 8 pun tidur lagi. Tidur 3 hari. 3 hari kalau kita tidur, bangun macam kambing. Memang bodoh tu. Masa dah ni tidur lama. Tapi itu kita dengan kuasa Allah tak ada masalah. Tak ada orang yang doktor suruh tidur berapa hari? Berapa jam saja? 8 jam. Ha. Dalam Islam tidur 5 jam. Untuk orang awam. Faham? 5 jam. Eh? Ha. Kalau khawasul khawas, 3 jam lagi tidur. Cukup tak? Cukup. Tak mati. Ha. Kita 8 jam tidur. Doktor punya pasal. 8 jam. Satu hari ada 24 jam. 8 jam bermakna 1/3. Kalau umur dia 60 tahun, bermakna dia tidur saja 20 tahun. Serap. Tidur apa 20 tahun? Minat. Bermakna Tuhan beri dia 60 tahun, dia tidur je 20 tahun. Rugi tak? Rugi lah. Tu baru tidur. Bengok. Kalau sehari dia masuk tandas 3 kali main sejam, 3 jam. Bermakna umur dia 60 tahun, dia duduk dalam jamban saja 4 tahun. Oh. Ha, ni rugi. Faham? Kita tak boleh tidur lama. Memang kita tak boleh. Tapi dengan kuasa Allah boleh tidur lama. Tak ada orang yang tidur lama dalam rekod Guinness Book of World Record. Nama? Nama apa? Sahih. Baik. Ha. Siapa tidur paling lama? Tak tahu. Ah, ha, orang kabar. Mu tak tahu. Mu dah jawab dah tadi. Orang belakang kabar. Betul tak? Ha. Ashabul Kahfi. 309 tahun hidup. Bukan mati. Betul tak? Dalam Guinness Book World of Record, orang putih tu lewat hidup paling lama 6 hari. 6 hari. Lepas tu kita kata, tak, rekod ini terbatas kerana ada 399 tahun. Sebut dalam Quran, Ashabul Kahfi. Orang putih tak mau terima. Lepas itu Quran. Kita pun sama. Quran dah haji ya. Limai pula Quran dah haji. Kenapa? Dah benda haji. Kau pelawak haji. Ha, ni. Ni cerita. Nampak? Budak-budak yang belum balik masuk dalam kubur saja. Kita simpan, kita tanam, kita kambuh, kita balik. Allah tidurkan dia. Tidak ada rasa gelap, tak ada rasa panas, tak ada rasa takut, tak ada ular, tak ada skorpion, tak ada soal jawab. Dia budak-budak. Nampak? Dan termasuk orang gila. Orang gila pun tidak ada pijak kubur. Tak kena soal jawab kubur. Orang gila. Nah, gila orang kotor lah. Tidur dalam lokang. Baju pakai terbalik. Nah, ikat getoh atas dari. Centong ikat lengan. Nampak? Piring estro pun tak pelit. Nah. Orang gila tu tak kena soal kubur. Tak kena fitnah kubur. Nampak? Itu adilnya Allah Ta'ala. Allah beri dia susah dah makan kotor-kotor. Tidur dalam lokang. Tak tahu kecing berok. Nah? Allah balas dengan rehat bila dia mati. Sebab tu bila kita tengok orang gila, dia suka kita. Kita pun jawab, gila. Bapa dia suka ke kita? Sebab dia dijamin syurga. Kita ada dekat syurga. Kita kata dia gila. Padahal dia suka kita. Mungkin dia soal. Ini masalah. Kena faham. Nah, hatta anak orang kafir tidak ada kena fitnah kubur. Dan anak orang kafir, anak orang Kristian, anak Yahudi, anak Majusi, anak Buddha tak kena. Tak kena. Dan yang kata kena susah, orang kafir. Dan tu anak orang kafir, dia tidak kafir. Ayah dia kafir. Bantu haram kita panggil anak orang kafir itu kafir. Rancangan tergetar-getar betul. JNL 5398. JHL 4571. Menghalang kendaraan yang hendak lalu lalang. Sekali lagi, JNL 5398, JHL 4571. Sila alis sedikit saja kerana menghalang. Jangan balik. Ada makan lagi. Di kedai masing-masing. Anak orang kafir dia tidak kafir. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Semua baby dilahirkan Islam. Fitrah ni maknanya bersih, suci, dia ada noda, dia ada dosa. Tidak dikira dosa. Bersih. Ayah dia Hindu, ayah dia Kristian, tak ada dia. Dia adalah bersih. Sampai dia balik baru ditulis. Dijelas dalam hadis yang lain, rufi'al qalam an salat. Tiga golongan tidak ditulis lagi dosa. Yang pertama, anil gulam, daripada budak-budak, hatta yahtalima au kama qala. Sampai budak ini balik. Dalam hadis ni tidak kira budak ni anak orang kafir, anak orang beriman, tidak akan ditulis. Nampak? Ha, batu budak-budak main judi tak tulis, rasa. Toki dia main judi nombor ekor. Ha, kena ya. Nampak? Ha. Kadang-kadang kan di kapur-kapur. Kalau musim raya, kan dia kan judi ni, budak-budak main. Dikam tu. Nah. Ada kan hok di tetap tu, beli kedai sini. Siap koyok tu. Nah. Ha. Koyok buka nombor 602 tengok tak ada. Oh, boleh. Itu air tu. Ha. Betul tak? Tu judi. Budak-budak dulu hok dia beli berapa ringgit dia dulu hok baru. Berapa ringgit? Nah. Ha. Satu sepeket tu apa? Tak panggil. Oh, dia biasa lah tu. RM8, RM10 tu. Satu. Satu haram. Man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di kalangan kamu yang melihat satu kemungkaran. Apa benda kemungkaran? Iaitu benda yang haram, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Itu kemungkaran. Falihoyir hubiyadi. Maka wajib kamu ubah kemungkaran tersebut dengan tangan kamu, yang dikuasa. Nampak? Ha. Ada pun benda yang haram tapi ada khilaf di kalangan ulama, maka tidak wajib kita ubah. Contoh, macam main cek, main satu. Main catur ni ada ulama kata haram, ada ulama kata tidak haram. Mazhab Syafi'i lembut sikit, main catur makruh. Mazhab lain haram. Tapi ada khilaf lah. Tidak sepakat. Bila tidak sepakat, bukan perkara mungkar. Nampak ni? Ada pun judi ni adalah mungkar dengan sepakat ulama. Sebab tu kita tengok budak-budak main. Tapi dia budak-budak. Siapa yang wajib tegur? Ibu bapa ni. Orang kampung. Tok Imam, Tok Bilal. Jangan tengok saja. Fali rajin, ubi adik. Betul tak? Tapi kita larang tak? Tak larang. Pasal tu tidak hidup agama. Nampak? Di luar daripada batas ibadat solat, puasa dan haji saja. Nah, kita tahan agama dalam masa nak semayang. Mana amal ma'ruf nahi munkar? Tak ada. Islam kita sikit. Cik. Tidak gagah, tidak kuat. Nah. Ha. Budak-budak main. Dia tak haram, dia budak lagi baru 8 tahun. Mak ayah tu kena marah. Ni tak mak tanya pula, untung banyak ane mak. Ah, untung RM9 mak. Ah, bagus anak mak. Cek-cek bandar negeri. Benda haram. Nah. Kena molek tepi surah, tepi masjid. Main lah. Mungkoyok, aku koyok, mungkoyok. No, ketah bawah. Turun ke imam, rapuh semua lari. Nak lari gini, tu imam kerja. Lepas kat sungai, dah nak lari. Dia imam kata, bukan aku nak marah. Aku nak nikah kau. Ha, jadi benda ni walaupun kecil berlaku di kalangan kanak-kanak. Benda ni judi. Wajib kita kena marah. Faliyuwajib. Dalam bahasa Arab, ilmu kalimah dimatikan huruf ra. Maknanya perintah. Nampak? Ne? Perintah. Al-adlu bil-amri yufidul wujubah. Faedah usul fiqh kita berkata, asal bagi fi'il amal memberi makna wajib. Mereka ada dalil menunjukkan tidak wajib. Tidak ada sebarang dalil yang mengatakan tidak wajib mencegah judi. Nah, nah, kerana itu kita telah bersalah. Kerana membiarkan kemungkaran. Walaupun berlaku di kalangan kanak-kanak. Bila kita telah bersalah, benda alternatif kita ada. Benda kita kena buat. Astaghfirullah. Betul tak? Aku mohon ampun kepada Allah. Kita kena minta ampun kepada Allah. Kerana kita membiarkan kemungkaran. Nah, ada cerita budak-budak, tidak ditulis. Balik daripada sekolah, tujuh. Lejar satu. Nah, ha, naik basikal ramah-ramah. Masuk dalam kampung. Nah, lori bawa kasbah jatuh setong. Aduh. Budak-budak jauh satu mana balik ni. Dia tengok air jatuh satu setong. Bagi tiga botol orang. Ha, aduh. Mu minum, aku minum, mu minum, aku minum. Mabuk lah. mabuk hati pergi motor. Nah. Ha. Oh anak mamak balik rumah boleh. Anak boleh balik rumah mamak. Dok ni dok dok. Nah. Dok jumpa rumah belaka dok. Dok sia dok budak-budak. Dok budak sia. Nabi kata rupian kolam. Diangkatkan pena. Pena ni mana? Malaikat tidak tulis dosanya. Siapa? Anis Sabi. Wafi riwayatin. Anil Kulam. Dari kanak-kanak. Hatta yak talimah. Sampai dia balik. Nah. Ha. Itu cerita budak-budak. Dari orang gila. Orang gila tak kira tak. Sampai dia kiamat. Orang yang kena paksa. Dosa tak? Tak. Sebab tu kita tak boleh kata Allah menzalimi kita. Allah menetapkan kita daripada azali. Nah, menentukan kita jadi gini, gini, gini. Lepas tu Tuhan azab pula kita dalam neraka. Zalim Allah. Dah. Allah tidak zalim. Kita yang zalim. Allah beri kepada kita pilihan dan kemudahan. Kita nak buat taat boleh. Nak buat maksiat boleh. Ni masa kita mari tadi. Di Masjid Bandar Baru ni. Nah, daripada rumah tadi, kalau kita serik boleh, kona apa boleh? Serik masjid, kona boleh di disco contoh. Atau kona kiri boleh pergi minum arak. Kita pergi serik masjid. Kita pilih sendiri tak? Kita yang pilih tu. Adakah orang paksa kita mari masjid malam ni? Tak ada. Bila kita tidak dipaksa, maka ditulis pahala bagi kita. Kita juga, kita nak pergi buat maksiat. Nah, daripada tak ada pelang, aku memang nak pergi ambil aminah malam ni. Aku nak bagi hotel ni, aku nak beli nak malam ni. Baget, oh, ayam baru ni. Nah, kita pun bawa motor, berangan ni. Nah, nak pergi ambil minah. Nah, dalam kita bawa motor tu, kalau kita pergi kona, kita kanan, kita pergi kuliah maghrib, kita batalkan pergi zina. Boleh tak? Kalau kita kona kanan pergi masjid, pecah dah esok. Piston cabut tak? Tak. Itu kata, kita pun pilih terus juga buat maksiat. Maka kita dibalak atas pilihan tersebut. Tak ada orang paksa. Kalau paksa, tidak akan ditulis dosa. Nampak? Paksa, tidak dosa. Jujur senyum rehat-rehat tepi jalan. Berhenti sebuah kereta pikap. 4 orang keluar. Bawa M16. Bubuh atas pandu kita. Eret masuk dalam kereta. Colek kita. Dan kita takut nak masuk dalam kereta. Dia wakti di hotel. Bapa dia tewak masuk dalam bilik. Ada bapuang lawa seorang. Daripada Filipin. Putih, lepu. Faham tak? Dia kata awak kena zina dengan perempuan. Kalau tidak, kami tembok kepala awak. Kita tengok kenapa M16 sungguh. Bukan awak pasal malam. Waktu. Mana dia takut kena bunuh, dia pun berzina dengan perempuan tu. Ni orang ditulis tak kata dia? Tak tulis. Allah kata, Faman ya'durra ghayra babin wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang masuk dalam sempadan keterpaksaan, dia tidak ikhtiar benda itu. Dia tidak ada jalan lepas, melainkan mudarat kepada dia. Kalau dia tak zina dengan pelacur ni, dia akan mati. Nampak? Dengan tidak disengaja dan tidak melebihi daripada hak. Fala isma alai. Tidak ada dosa atas dia. Inna Allah ghafurur rahim. Allah Taala sangat mengampun, lagi kasih sayang kepada hamba. Habis belinya, kata ketua orang jahat ni, bagus. Awak telah memilih. Nampak perkara yang betul. Nah, kalau ambil awak tak belinya, memang saya bunuh awak. Awak boleh balik sekarang. Oh, tengok. Masih nak keluar tu kita tanya. Esok ada lagi. Oh, jahat kata tak ada sekali ni. Itu contoh. Faham tak kita? Contoh supaya kita faham agama. Sebab ada orang dia tak faham masalah darurat. Nah, akhirnya darurat, benda yang tidak darurat dikatakan darurat. Maka bergelumang dia dengan dosa. Jadi budak-budak mati yang tak sampai dia belum balik, dan selepas daripada 4 bulan ada dalam perut mak, tidak akan susah di dalam alam barzakh, tidak akan susah di padang mahsyar. Orang yang tak boleh jalan, kalau kita pakai akal kita, macam mana dia nak bersama dengan orang di padang mahsyar? Kaki tak ada, tangan tak ada, orang tua yang tak boleh bangun dah. Sebab kita dibangkitkan padang mahsyar atas keadaan ketika kita mati. Kita tidak dibangkitkan ketika umur kita masih muda. Siapa umur 60 mati, bangkit umur 60. Orang yang umur 8 tahun, bangkit umur 8. Dibangunkan manusia di padang mahsyar dari kubur masing-masing atas umur terakhir yang dia dapat. Faham? Siapa mati umur 1, bangun umur 1. Dah kata orang tua-tua tak buat nak jadah orang ngakak dah. Dah siang dah langgar orang. Dah kata budak-budak cik. Dah kata yak cacat tak ada kaki. Tak lembek. Nah, okay you. Itu akal kita. Allah Ta'ala maha bijaksana. Nah, orang yang budak-budak cik tidak akan campur dengan orang dewasa. Orang yang tak boleh berjalan tidak akan ditindik oleh orang lain. Yang susah di hari akhirat ialah yang tidak ada amal soleh di dalam dunia. Walaupun dia ni pelari pecut 100 meter world record, tapi di padang mahsyar tak boleh berjalan. Lebah ditindik, dipijak orang. Faham? Oh, kalau atas dunia world record lagi. Berapa world record 100 meter? Berapa? 9.8. 9.58 saat. Bermakna dia lari nak 1 saat lebih daripada 33 kaki dia boleh lari 1 saat. Oh, laju. Nampak? Gagah lah. Ataupun dia maknanya juara angkat berat dunia. Dia boleh angkat 475 kilo clean angel. Nampak? Tapi bangkit di padang mahsyar kalau tak ada amal. Nampak? Mung rebom negak lah tak ada. Nek? Sebab orang yang tak larat lagu mana pun, orang yang lembek lagu mana pun, dengan amalannya dia jadi gagah di hari akhirat. Batu orang buta celik di hari akhirat, orang celik jadi buta di hari akhirat. Kerana sekarang mata sekarang dalam dunia ramai-ramai orang yang membutakan mata ini sendiri. Mata celik tapi dia buat-buat buta. Malah ni kita alhamdulillah terpilih sebagai orang yang mata celik. Nah, kita boleh mari masjid malam ni bukan dengan sebab bijak kita, bukan dengan terror kita, bukan dengan hebat kita. Pilihan Allah. Kalau Allah dah pilih, duduk di rumah masa ni, duduk tengok waktu berita. Daripada muda sampai masuk dalam lubang kubur, waktu berita. Betul tak? Allah tanya tak dalam kubur lagi waktu berita? Ha-ha-ha tu ni, tanya. Tak ada. Waktu benda tu harus kita ketahui. Masa maghrib sampai isyak ni prime time untuk orang cari agama, untuk dengar tafsirah. Yang mungkin dengar waktu berita tu apa benda? Ha? Tengah malam ada pula waktu berita lah. Saya tak ada lah. Ada pukul 10 ada tamik. Dato' Sri Naji boleh ke? Ada tak? Ada. Tak ada masa ada sikit. Masa ni dulu kita dicari agama dulu. Masa kita pendek ni. Umul umati. Umar umat aku baina siti wa sabain. 60, 8, 70. Lebih pada tu bonus. Ramai mana dah masuk 60. Sakit saja. 3 hari bagi hospital. Cari nasi kuni malam 7. Mati. Dah kalau mati dah tak ada amat. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama dakhala al-bahra bila sabina. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pak mertua Rasulullah, khalifah yang pertama, sahabat Rasulullah, ada tiket syurga. 10 sahabat dijamin syurga. Dia kata ke mana? Siapa masuk dalam kubur, mana siapa mati, tak ada bekal akhirat, maka sama seperti terjun dalam laut, tidak ada berapa. Tak usah laut lah, tali air tau. Tak mana berenang, mampu gerak duduk lah tu. Nak? Ada? Inilah umur kita. Bukan orang marah tengok waktu kita. Tapi masa ni orang nak dengar ustaz ni ngajak akidah. Malah itu ada tafsir. Malah manusia ada hadis. Sah batas semayang. Boleh kenal Allah. Kenal Rasulullah. Mana baik, mana salah. nak nanti cari agama. Bukan Allah nak tanya pula. Ha-ha, mana geografi, biologi dan sebagainya. Lepas tu adalah sampingan daripada pengetahuan kita. Agama kita dulu. Ramai mana jadi jahit. Bila mati dalam jahit, maka tanah macam tanah bakar tikus mampu. Betul tak? Bakar tikus mampu begitu. Dia tak tahu benda. Tu kita tengok kambing tepi jalan. Ada sini. Jawa-jawa ada kambing. Dia panggil dia sini. Panggil? Kambing. Orang kandung panggil kau. Kandung panggil kau semua. Kau kambing. Suka minyak terlepong. Ditanya kambing tu. Syarat sah istinja berapa perkara kambing. Pergi tanya esok. Malam ni dia tidur tau. Pergi esok dekat kandang kambing. Moni. Panggil. Tanya satu soalan. Syarat sah istinja berapa perkara kambing tu boleh jawab tau. Dalik. Tak boleh jawab. Kita tanya menantu kita pula. Tanya adik ipar kita pula. Tanya yang keluar universiti. Tanya yang ambil diploma baru ni. Tanya hak baru ni pakai degree. Topi biskut jagung ada bulu. Darat sah istinjak berapa perkara. Dari jawab. Sama dengan kambing. Tahu tak? Ada? Cuba muka sama kambing sikit. Ada ni. Pasok ni. Memang. Kerana kita ni lalai banyak. Bila lalai banyak kena katok sikit. Bila katok tak rugi tuan-tuan. Mari malam ni saya katok pun tak rugi. Duit tuan-tuan dalam paket 200, balik 200 juga. Kita tak minta teket. Faham? Tapi daripada gelap jadi cerah. Daripada bodoh jadi cerdik. Daripada jahil menjadi ahli. Faham? Kalau kita nak jadi mahal mesti katok. Kalau gosok tak pakai rawat. Siapa yang banyak kena katok, harganya naik. Faham? Pasal kita bukan mak. Mak ni para nabi, para rasul. Perak ni para wali Allah. Kita bersih karat. Tu standard kita. Bersih karat ni jumpa dalam lokal. Kilo. Kilo ni berapa? Kilo. Ha? Kilo berapa ni? Ha? Tak tahu. Apa ni? Set besi buruk tahu lah. 80% besi buruk. Baik. Kita nak jadi bertambah nilai. 1 kilo 80%. Kita beli tisu, kita gosok dia slow-slow. Jadi tak 15 ini? Lepas gosok dengan tisu slow-slow. Jadi tak? Tak jadi. Tosok sekotok tisu. Dengan maiting-maiting muakak 3 lori buat kali tisu. Mu gosok lah slow-slow. Naik tak harga 8%? Tak. Dia nak naik buat kali? Kena tato. Buat pergi kat tukang kiri. Pandai besi lepas ni. Faham? Letak atas api. Tak tengok lah buat kiri. Tengok tak? Letak atas api. Pakar sapa merah. Katok dengan tuku. Bila siap menjadi Kris RM80,000. Betul tak? Ada? Faham tu tuan wiakan. Jadi mahal 8% jadi RM80,000 dengan sebab gosok ke katok? Ha. Tu tak apa lah. Aku katok mana ni? Dia kata sedap dia duduk depan bagian katok. Nah, kita duduk tengok jadi parah sama. Memang lah. Aku duduk kena katok dah. Gila dekat kita pula. Nah, jangan susah. Kita kata gerah lagu mana pun tak rugi. Anak pak-pak itu juga. Bagi karang bini tu juga. Tak jadi dia bini kita. Nah, bini dalam bank kita RM8,000. Tetap RM8,000. Tapi kita terbuka minda. Kalau kambing tak reti, apakah, berapakah syarat sah istinja, menantu kita tak reti juga, menantu kambing. Betul. Hati nak buka minda kita. Maknanya bukan kita nak jadi binatang juga. Tapi kenapa kita sama taraf kebodohan kita dengan hayawan? Dan Allah beri kepada kita akal supaya kita mencari agama, supaya kita belajar agama, supaya kita tidak bodoh agama. Tiba-tiba hak lain kita cerdik, agama kita bodoh. Bermakna kita cuai kepada Allah. Betul tak? Ha, tu saja. Bila kita rasa kita cuai, baiknya. Dan kereta kita kan bunyi titi. Beti lalu bodoh, awak masuk pusat kebit. Padahal pergi jalan nak sampai belik sampai. Cuma ada kru belik belakang dulu. Kedai-kedai tukar selalu. Tapi kita bodoh, tak reti dalam bab agama. Sebab dah beti. Kita nak tumpang apa hari akhirat ni? Nak tumpang apa? JKK. Kita diri kita sendiri ya. Nafsi. Akhirat bukan dunia. Dunia bukan akhirat. Dunia ni tempat tumpang. Akhirat boleh. Sorang. Dalam dunia kita kahwin. Kita kahwin dengan seorang perempuan. Memanglah. Itu kita memang orang puan. Bila kita kahwin dengan dia, dia jadi apa kita? Jadi isteri. Berarti anu panggil bini. Faham? Baik, dia tak ada duit, tak ada rumah, tak ada kereta. Kita ni ada rumah, ada kereta, ada duit. Bila dia dah jadi bini kita, dia boleh tumpang tak rumah kita? Boleh, nah. Takkan tak bagi tumpang pula. Nah. Bila kita naik kereta, dia boleh naik tak kereta kita? Boleh? Boleh, pasal dia bini kita. Dan dia tak ada duit, nak makan, nak minum, nak pergi hospital, kita bagi tak? Boleh tumpang tak dia bini kita. Tapi akhirat boleh tak? Tak boleh. Laki semayang, bini tak semayang. Laki nak masuk syurga, bini kata bang, masuk sorang. Tak boleh. Atas dunia ni ayah kita sakit, kita ambil bagi hospital. Mak kita langgar di motosika, kita bakat bangun dia, bagi klinik. Tapi di akhirat, mak kita jatuhnya bijak dorang. No way ma, aku tak layak hari ni. Mak suku, aku suku. Yauma yafir mar'u min akhi. Pada hari kiamat, seorang saudara lari daripada saudaranya sendiri. Ha? Patut kata. Dah modal kita ni, nak tolong kabel pun dia. Senatur. Tak luar cedah. Masing-masing atas diri masing-masing. Raja yang paling hebat, Fir'aun. Dia tu tak boleh tolong orang lain. Kerana dia pun terseksa dengan dirinya sendiri. Dasar kata kita. Nah. Tokoh korporat yang paling kaya. Korong. Nak. Tak boleh bantu sedikit pun. Nampak? Dalam keadaan kesusahan dia di padang mahsyar. Contoh detail ni. Nak. Baru telah ada 2 juta dalam bank. Nu. Korong nu. Orang yang paling kaya. Menggali yang sini harta. Kalau jumpa mak. Orang panggil harta mamak tak lak. Orang panggil harta korong. Padahal dia baru. Tak ada kena-kena ke tanah korong. Faham? Betul tak? Pasal apa kau sebut harta korong? Sebut nama orang sini. Pasal ra'i kan dia. Dia paling banyak harta. Walaupun kita gali di masjid gudang, gali di sekudai, gali di bandar baru gudang ni. Jumpa mak. Esok keluar tak apa. Harta dalam harta korong. Harta korong juga. Padahal korong di Mesir. Kerana orang ra'i kan dia. Dialah bok tank yang paling kaya di dalam dunia ini. Nampak? Orang tak pernah potong. Kerana bilioner dalam dunia bilioner ni. Orang yang tapak taraf bilion pula. Dia naik turun, naik turun. Kadang nombor 1 dalam dunia, kadang nombor 8. Korung, tak pernah turun. Kerana itu diraihkan nama dia. Siapa kiamat orang sebut harta korung. Kerana korung yang paling banyak harta. Dan korung sekarang ada di mana? Pagi petang, Allah bakar dalam mikrowave. Api dengan tu. Haa tak? Dan kita baru office bar. Buat sambung dengan Allah. Sambung dengan masjid. Baru kani sekolah. Tak bagi dah masjid orang ngajar tauhid. Lagi Tuhan tak mandu. Tak. Mungkin tahu orang kenapa tak ada kira dia. Ni gunakan umur kita yang masih ada. Jangan bilang orfah tak. Tak bagi. Orfah. Kau tak bilang. Faham? Dah masuk hospital. Berat nanak. Tengoklah hospital, tak pergi hospital murah, hospital tafri, kolopor. Kereta yang paling murah sekali, Daimler. 1.2 juta. 19 buah ada kereta. Tak boleh makan, tak boleh minum dalam hospital swasta sekarang. Ha. Ambul kereta 19 buah, pipi dekat 3 bilion. Dia punya company syarikat, dia tulis di bursa saham. kita syarikat kita tulis diri dengan pelaku dapat 300 ribu. Ada di bursa saham, air dan suri tak boleh makan, minum air kot wayai. Nampak? Itu iktibar. Kalau mudah ambil iktibar, pada macam ambil tengok ha? Bukan kita marah kaya juga, tapi bila sampai tahap tu boleh makan tak? Tak boleh makan. Boleh naik kereta? Tak boleh naik kereta. Pergi duduk atas kursi tu dah. Duduk atas kaki hospital. Faham? Ha, tu masalah dah. Kena fikir. Neh? Ha. Omong kita dah anjang lah. Pendek. Sikit-sikit. Kalau dulu nak mati, lama. Duduk atas tikar 4-5 bulan. Nah, habis balik kerja di Cawak balik. Toki sakit ni. Baliklah. Rasa-rasa dah panjang dah. Toki duduk sebentar. Tadi kepuruh kering tinggal tulang eh. Nah, anak orang sulung pula. Mengajar di Perlis balik juga. Orang duduk di Ganu pun balik tengok. Pasal apa? Dengar-dengar jiran kata kalau tak balik kali ni datang dah tengok Toki. Togok dah. Toki sini bagi tak? Kemudian Datuk. Datuk lah. Tak larat dah Datuk. Rasa-rasa tak dah seminggu lagi. Nah, habis sini anak cucu duduk. Nah, Datuk duduk tengok. Oh ni baca Yasin. Oh ni pun pegang tangan tu gosok. Oh ni letak air di mulut. Nak boleh kemati. Nak boleh tak mati pun. Bangun Toki. Wrestling main je. Boleh-boleh ada bangun. Mana payah nak boleh keluar naun. Nak kembu nafas tu payah. Lening. Sekejap je. Nak. Bangun bagi esok dengar nangis. Mok sebelah. Apa? Suami dia mati dah. Masa mana? Dalam tidur. Bini pun tak sedar. Gerak bangun subuh. Biru dah muka. Faham? Doktor pun buat lah. Sangat-sangat sikit. Nak jatuh. Orang boleh kata kat kerjak ramuk. Jatuh tak mok. Nak. Haa. Pasal nak tulis tu kan. Kerjak yang ni. Balik daripada jalan. Balik kerja. Buka baju. Duduk kat sofa. Habis lah. Betul tak? Niat. Dah? Kalau modal tepat tak apa. Ada zikir, ada wirid, ada sedekah, ada tahajud, ada qiyamulail, ada baca Quran, ada ilmu, ada akidah, ada sifat. Nah, dah kalau kosong, ada fikir dalam bank, balik awal. Dah boleh tolong isi kita. Bukan suruh marah-marah cari fikir, cari ya. Lebih kaya, lebih disuka oleh Allah. Kan dia boleh pergi mana mak pada orang ramah. Masalahnya, tak ada modal akhirat. Nah, nak tunggu bila ni. Habis itu pas orang-orang kamu bola kubur. Betulah cikgu mak lama tak tengok cikgu mak. Eh, meninggal dah minggu lepas. Oh, aku tak tahu cikgu mak lagi dah. Mati dah. Dah kira lapor-lapor pun. Nah, eh? Panggil terimam tutup rata. Masuk dengan kain ni, kain apa? Ikat lagu. Panggil orang tukang mandi. Konyok-konyok-konyok-konyok. Gulung dengan kain putih. Nampak? Ikat tali dikit. Ausuh. Nampak? Dapat tak lembang? Biar lepon lah lembang. Kamu-kamu. Oh, sedap kamu. Dah 15 minit besar. Kawan tu cari harta dari muda. Siapa kemampu cari harta. Siapa todang pergi masjid. Todang dengar kuliah. Todang faham agama. Todang reti bak semayang. Cari hartanya. Tiba-tiba dia mati dulu. Nah, itu kata ramai. Mana dia mati, dibunuh oleh dunia, dihumbang di dalam lubang kubur, dalam keadaan sama seperti kita tanam, tiku-tiku tak mampu di langit. Tak reti akidah, tak reti halang-halang. Kalau kita nak umur panjang, berapa kamu umur? Boleh tak minta umur panjang? Boleh, tak ada salah. Ya Allah, ya Tuhan, tu panjangkan umur aku sehingga aku dapat menjadi hamba yang berbuat ibadat soleh kepada-Mu, atau sehingga Kau menjadi redha kepada-Mu, atau panjangkan umur aku dalam beribadat kepada-Mu. Minta umur panjang. Kerana Nabi pernah bersabda, sebaik-baik orang ialah yang panjang umur dan baik amal. Umur panjang, baik amal. Nampak? Ha. Tak ada masalah. Tapi kita boleh minta. Allah bukan hamba kita. Kalau dia berkenan, panjang umur. di antara amalan yang panjang dan umur dua perkara, iaitulah bersedekah dan hubung silaturahim. Sedekah. Siapa nak umur panjang, banyak sedekah. Nah, kita sedekah kedeku. Nampak? Kuliah lagi tak, tapi kedeku. Mengaji habis kita dah, tapi berada tak mampu. Nah, tak ni aku pergi. Tak ni aku pergi. Besar tu, aku pergi bagus. Tapi nak sumbangan. Batu dia panggil kikir. Nampak? Kikir, parok kikir. Dia banyak nama. Bila banyak nama, memang gangster lah kedeku. Kata ku, orang panggil tak hijau masing, orang panggil takar jering, orang panggil bakir, orang panggil kikir, orang panggil beraluk, orang panggil, oh hebat ni. Bantu orang ngaji, orang ngajar, tok guru, tok imam, tok mufti, kodi, kiai, tuan guru, ulama, kalau kedeku, tak ada berkat. Pak, tak ada kira siapa-siapa. Ahli dakwah, nampak mujahidin, jangan bergaduh. Kerana kedekuk ni jauh daripada Allah, dekat kepada Nabi. Allah Nabi sebut al-bakhil ba'idu minallah wa qaribun ilannar. Orang yang kedekuk, orang ini jauh daripada Allah, dekat kepada api neraka. Suka menderma, suka bersedekah, panjang umur. Bintang bilang Hollywood, kafir laknatullah, agama Kristian. Di akhir umurnya bila dia tidak lagi berlakon dalam filem-filem Hollywood. Nah, dia buat satu badan kebajikan daripada harta dia. Nah, rumah anak yatim dan bela binatang-binatang yang terbiar. Dan berjalan di waktu malam di bandar-bandar besar, mengagihkan makanan kepada penduduk yang tak ada rumah, homeless. Allah bayar kepada dia panjang umur 97 tahun baru meninggal dunia. Nampak? Sebab orang tanya ulama, kalau orang kafir ni dia suka buat kebajikan, menderma dan sebagainya, adakah dapat balasan di akhirat? Para ulama menjawab, tak dapat akhirat. Tapi dalam dunia Allah beri dia dua. Yang pertama panjang umur, boros rezeki. Yang ketiga mudah keluar roh ketika nak mati. Tu kafir laknatullah. Batu siapa yang berada dia kurang dalam ekonomi dia beruncing sekarang, dia punya semua ekonomi sempit, dia masalah kewangan sekarang, modal apa benda ni, cara yang paling senang sekali untuk maju balik ialah bersedekah. Nampak benda semua kita dah tak ada fikir dah, dia suruh sedekah pula. Sebab Rasulullah wama yang tiku anil hawa, dia tidak bercakap Nabi daripada nafsu. Nabi telah bercak jari gramen garanti ma yang kusum malam ni salatah, tidak akan jadi kurang hartamu dengan sebab salatah. Siapa yang berasa dia sudah miskin, dia jatuh susah, dia nak muflih, dia hampir bankrupt, dia rasa dia ekonomi dia makin sempit, tolong banyak sedekah, dia akan membesar balik. Itu cara dia. Jadi nak umur panjang, banyak beri sumbangan, beri derma. Nah, kita tak lebih daripada RM1. RM1 sama kalau beri derma. Tak benar nak beri RM100. Kalau pergi masjid RM1, dah lah RM1 buruk pun tak duit. Kereta 3 buah rumah. Duit bar berapa ribu? 38 ribu. Nah, maybe 40 ribu 2 biji wajar. 55 ribu 100 ribu lebih 3 biji kereta ada. Tu baru kereta. Kau kan orang ada 3 kereta, tidurlah kereta, mesti ada rumah. Betul tak? Tapi di masjid RM1 only. Macam tu dia nak dapat jannatul firdaus. Beri RM1 tapi nak aman daripada fitnah kubur, nak murah rezeki, harta kepatuh. Nah, bila ditanya Sina Wakam nak sumbangan banyak mana ni, Islam memerlukan sumbangan, kata Sina Abu Bakar, aku beri segala-galanya. Nabi kata dah mu tinggal benda, dah habis harta bagi pada jalan Allah. Kata Sina Abu Bakar, tinggal Allah dan Rasul. Suka Rasulullah, hebat sahabat Abu Bakar. Batu dikati imam Abu Bakar kalau ditimbang lebih berat daripada imam penduduk Madinah. Oh, Islam. berat Imam Abu Bakar lagi. Faham? Ha, jangan main. Bukan Haji Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Haji Bakar pengusaha kesi, bukan. Nah, kita nampak warak, nampak lebah, nampak baik, kedeku. Oh, dengan pakat bayak putih, dengan jubah. Nah, ada sama malam-malam sedih. Nah, tapi gaduh. Jangan, eh. Ni wali abang ada lugu dan janggut lah je ni kat pusat kan. Oh. Tapi tinggi bagi kau kan. La ilaha illallah. Dia nak tinggi itu janggut pendek je. Nampak? Ha, ini bukan kita nak gurau. Banyak berlak. Buat berzikir dan sebagainya. Sayang pada halus ni. Malam-malam nak tidur malam. Tahajud 40 rakaat, 60 rakaat. Tapi nak bayar orang tes jawab. Berkira. Tak salah, tak ada berkat. Mengaji Abi Musih sampai anu. Makhribi di Morocco. Buat balik kitab di Gilti kapal kontainer. Tapi tak pernah nak belanja orang, nak beri orang, nak beri sumbangan. Dapat gaji 1,000 ambil umudok 100 riyal. Tak ada berkat. Baca kata ustaz kedeku. Jangan ngaji. Tak berkat ustaz. Ha, ilmu bukan kita nak ilmu saja. Ilmu yang memberi berkat. Orang boleh tumpang pula kepada kita. Ha. Jadi bila umur kita pendek, kita tak tahulah. Golik-goliknya 60 sampai 70 meninggallah kita. Lebih daripada itu, alhamdulillah. Ada kalanya dok apa? Baru umur 38. Siapa yang menetapkan kematian? Allah Subhanahu wa taala. Eh, doktor tak boleh selamat. Pakar-pakar tak boleh selamat. Ada orang jadi syirik dengan sebab berobat. Obat yang mahal, dia yakin kufur kepada Allah. Ada orang yakin doktor boleh menyembuhkan dia, kufur kepada Allah. Kerana menyembuh bukan sebarangan sifat, dia sifat ketuhanan. Kita kata la ilaha illallah, dia ada Tuhan. Itu dia ada Tuhan yang boleh menyembuhkan penyakit melainkan Allah. Tapi dia kata ada orang boleh sembuh penyakit, maka dia telah kufur kepada Allah. Kerana ada dua Tuhan. Sudahkan. Ha, jadi baik-baik. Tok Bomo tak boleh selamat dan sebagainya. Orang tak boleh rezeki kepada kita. Tak boleh. Dan sahabatnya, semuanya Allah. Kul, kata olehmu, pegang di dalam hati. Kulung, semuanya. Min indillah, daripada sisi Allah. Bagujung. Allah dah erang kita pakai lebam so bagun riak. Allah dah erang kita pakai jubah hitam gini, berlengek macam ulama usik. Aku tak kira tu, boleh beli luar tu. Allah daerah kita pakai biok tinggi macam kubur sejik. Allah daerah janggut kita panjang. Lama ina pula. Siap raka ini. Celok. Ha, sugi gatuh atas telinga. Amalan kita. Itu rupa. Ha. Bantu orang pakai keluar jin tapi cucu masuk surga. Kalau ada janggut pakai terbang masuk neraka. Na'udzubillah. Betul tak? Kalau ngaji agama, berkitab-kitab, orang balik masuk neraka. Nak baca ngaji sekolah orang putih, masuk surga. Adik? Kerana masuk bukan dengan ilmu saja, dengan amal. Faham? Ha. Maka pergunakanlah umur kita yang masih ada untuk balas. Balas budi Allah. Allah terlalu banyak budi kepada kita. Nak menjadikan kita tak ada, menjadi ada. Jangan lawan Allah pula. Tamu semayang tu orang lawan Allah. Tamu berhukum dengan hukum Allah. Itu adalah penentang-penentang Allah. Orang ini tidak akan selamat di akhirat nanti. Jangan lawan Allah. Semua ni hak kita duduk ni, hak kita hidup, hak kita pegang, hak kita tengok. Milik dia. Dan bila milik dia, tak apa, pergi lawan dia. Ni bumi yang kita bijak, milik siapa? Dah? Boleh lawan dia, tuan punya tanah. Ni udara oksigen yang kita sejuk, milik dia. Kerajaan Johor. Kerajaan Allah. Betul tak? Langit atas kepala kita, milik Allah. Bukan hak Amerika. Maka wajib kita guna segala kelengkapan yang Tuhan beri kepada kita. Untuk malah budi Allah. Jangan lawan kalau kita datang daripada Allah. Kalau perintah Allah, tak ada pilihan. Ni kalau ni hukum Allah lah, ni hukum Allah nanti kita akan serai dengar. Kalau molek kita buat. Mu pandai pada Tuhan. Ini masalah. Biar sikap kita betul dulu. Kita ni orang yang menyerah diri kepada Allah. Baru kita layak mati di tanah di dalam kubur. Semua Nabi pesan kepada anak dan umat masing-masing. Wala tamudunna ila wa antum muslimin. Jangan lagi kamu mati melainkan dalam keadaan kamu telah berserah diri kepada segala perintah Allah. Ni kita-kita ni berapa ribu malam ni? Ada tiket juga? Tak ada. Kalau ada buat tepi nak tengok. Aku nak buat skrap. Tak ada tiket syurga. Jangan berasa masuk syurga. Tapi kita nak syurga Allah. Bukan dengan amalan kita. Amalan kita dorok cetak. Dorok kita nak dengan kasih sayang Allah. Maka nak dapat kasih sayang Allah, kena baik dengan Allah. Nak dapat kasih sayang ibu bapa, kena baik dengan ibu bapa. Kalau hak mak suruh kita lawan, hak mak lawan, hak mak kita tak suruh kita pergi buat. Dia suruh kita belajar di sekolah, kita pergi menyeti burung. Dia panggil minta tolong akan air, kita pelakon cetak tamu ke mak kita. Lepas tu kita nak minta benda-benda dengan mak, mak bagi lah. Tak bagi. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita baik dengan Allah, dia beri kita. Apa dia? Kemenangan yang hakiki. Akhirat bertemu dengan syurga. Kerana kesilapan, kesenangan hak kita sekarang adalah mainan semata-mata. Macam wayang rambut. Hidup kita sekarang ni macam film saja. Bukan sungguh. Nampak? Kemewahan kita sekarang ni macam dalam drama. Tengok dalam drama. Oh, jadi hero. Datuk Jaafar. Dia jadi nama dia Datuk Jaafar. Dalam drama. Pakai baju kot. Ada nekta. Faham? Oh, ya syarikat. So, bangunan tinggi. 60 tekak. Naik kereta Mercedes S600. Berapa harga? RM1,200,000 setiap. Dalam drama. Habis berlakon drama, dia buang baju kok tu. Kerakan ini untuk dalam lakonan. Jadi balik naik Mercedes tu. Dah. On dakak. Dia hanya berlakon. Faham tak? Maka kita gitu juga. Sekarang ni kita senang lah. Nanti kita balik pakai yang asal kita. Bukan lagi sebagai pelakon. Mana? Wakaf binu biha mautakum. Dan bila kamu mati, bungkus dalam kain putih. Baju kok mahal, RM15,000 buat kat Berlin, Jerman. Oh. Cicin, RM24 million. Oh. Gebam soh, beli kat Yaman, cabu. Faham? Habis cabu, tinggal kita benda. Orang kena bagi kotek-kotek. Benda mana kotek-kotek? Telanjang bogel. Faham? Telanjang bogel, miskin ke kaya? Dia jawab. Miskin. Orang yang paling miskin, telanjang. Ada tak di Johor yang miskin? Ada. Tapi ada tak miskin dapat telanjang? Tak ada. Yang paling miskin, telanjang. Siapa orang yang paling miskin? Kita. Kita beranak itu masih lahir. Pakai baju ke telanjang? Tak ingat lah. Kita beranak hari itu pakai baju ke telanjang? Telanjang. Dah kita yang paling miskin. Itulah kita. Dah berhenti lagi. Itulah diri kita. Boleh dah putung waktu malam ni. Jadilah. Kalau gitu kita yang paling miskin. Dah kita balik lagi telanjang lah. Telanjang pula. Dah miskin. Datuk mana, santri mana, raja mana, menteri mana, bila mati, mari tukang mandi mayat, buang nak baju dia. Lo dalam, buang ke? Tukang mayat kata, ni jangan buang lo dalam. Pesang tukang mandi mayat. Betul tak? Tukang mandi buang baju ku, buang kain, buang keluar, faham tak? Tak nak buang lo dalam, mayat dia. So, buang lo dalam, maju apa. Ada mayat kata gitu? Tak, lah itu. Dah kata apa dah. Maka cabut belaka balik kepada asal seperti dia beranak. Betul tak dia sekarang dia yang paling miskin. Itulah kita. Bila gitu rasa sombong kepada Allah. Mu basak bapa ketana. Dah tu duit kita 6 juta dalam beg. Hei. Kan duit mu. tu duit Allah diberi pinjam kamu. Azmin mu mati jadi masuk dalam kubur, anak mu pula pinjam. Tuhan bagi dah kan, ini 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 2/3. Anak kita mati, cucu kita pula pinjam. Bukan duit kita, bukan harta kita. Kalau hak kita, kita mati tanamlah kubur lah. Dah kenapa tak tanam? Pasal bukan hakmu. Haram tak kita tanam duit harta benda bersama mayat? Haram tak? Haram pasal bukan hak mayat. Hak orang hidup. Satu hakikat kehidupan kita. Kalau harta kita, tanam dengan kita, kita lah mati gaji. Kalau orang miskin, dia tanam tanah. Kalau kontraktor, dah lelah nak gali kubur. Dah lari, dia otik. Mesin kita semua. Sewa lagi. Awang. Excavator. Faham? Bersama mana kubur? Se-stadion kubur. Tak. Itu baru sekor mampu. Tak. Haa, ni masalah. Bukan. Hak orang Melaka tu. Tuhan punya. Pinjam turun, temurun, turun, temurun, turun, temurun. Satu hakikat. Dan akhir sekali kita dibangkitkan di padang mahsyar. Yusharun nasu yaman kiamati uriana. Kamu akan dibangkit di padang mahsyar. Uriana telanjang bogey. Sekali lagi. 3 kali kita telanjang. Itulah kita. Sebenar-benar miskin. Papa kerana tidak ada harta sedikit pun. Baliklah malam ini ke rumah masing-masing. Akulah yang miskin. Mu yang kaya, wahai Allah. Ya ayu annas antumul fuqara. Hei manusia, kamu semua bangsat apa kedana. Faham? Tak apa lah gitu. Baru rasa kesedaran. Bukan duit kita. Ah, tak apa lah. Dah ustaz kata hidup tu lah. Ambil 500. Kan? Tak payah pergi. Bukan hari nak bitik-bitik. Nak suruh buka minda. Baliklah kita. Buat satu resolution. Aku lalai banyak kepada Allah. Aku cuai kepada Allah. Aku berasa banyak sangat. Hak mana Allah yang aku terlepas pandang. Nah, dah kan semuanya Tuhan buat. Beri kepada kita. Supaya kita hidup aman, makmur. Dan tujuannya untuk balik membalas budi Allah. Sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu sembah. Yang diperhambakan diri. Bersusah payah nak. Kerana Allah. Sampai datang kematian kepada kamu. Wallahu a'lam. Kita jawab soalan ada lebih kurang masa 1 jam lagi. Boleh? Boleh eh? Ha. Eh? Tambahan lagi. Soalan depan saya ada lebih kurang 400 keping. Kita jawab semua minggu depan. Tak bagi lagi. Soalan yang pertama. Betulkah budak kecil laki-laki yang belum bersunat kena berada di sah belakang? Dan kanak-kanak perempuan macam mana budak? Dalam masalah aturan sah sembahyang berjemaah, tidak ada kaitan dengan bersunat. Nabi atur orang dewasa lelaki duduk di depan. Di belakang sah lelaki dewasa yang belum balik. Bukan yang belum sunat. Isteri salah faham. Bukan pak sunat. Balik atau tidak. Kalau dah balik, di depan. Walaupun baru 9 tahun. Kalau belum balik, duduk di belakang. Walaupun sudah 14 tahun. Faham? Tidak ada sebut dalam hadis dengan bersunat. Kalau tidak, kalau tidak, kalau tak sunat, duduk belakang siang, mu'alah, baru masuk Islam. Tak sunat lagi. Umur berapa? 60. Duduk belakang. Okey? Tak apa. kata, "Ustaz, untuk kain kapan boleh tak warna selain daripada putih?" Ha, dia tanya bak kain kapan. Bagus dia ni. Orang lain tanya Wah Isam. Dia tanya kain kapan. Kenapa? Boleh tak lain daripada warna putih? Ha, dengar boleh. Kita jawab ni bukan dengan kepala otak kita, bukan memandang-mandang. Bukan kita berani nak keluar fatwa. Kita bukan ahli fatwa. Bukan istihad kita, kita bukan mujtahid. Faham? Ni daripada natijah yang kita baca daripada fatwa, lebih daripada 100 buah kitab fatwa ulama-ulama dunia. Faham? Jadi kita buat rumusan, batu rekah-rekah kita jawab. Nampak? Ha. Nabi sebut macam hadis yang tadi, "Ilbasu min siyabikumul bayah wa kafinu biha mautakum au kama qala." Sunat kamu pakai pakaian putih. Maknanya baju putih kalau ni sebuah color, dia yang afdal sekali. Nah, bila sebut sunat, bukan makna color lain tak boleh. Tak ada masalah. Yang lebih baik Nabi suka putih. "Wa kafinu biha mautakum," dan hendaklah kamu tanah, kamu kafankan mayat kamu di dalamnya, di dalam yang warna putih. Jadi ulama-ulama pun mengajarlah kita bahawasanya kain kafan afdal warna putih. Bukan wajib putih, bukan syarat kena putih. Maknanya kalau warna lain tak ada masalah. Dengan ulama saja kata makruh, dengan ulama kata khilaful aula. Tidak ada ulama kata haram. Ha, tak ada masalah. Ya, kerana sahabat ada yang dikapan dalam kain warna merah, ada yang dikapan dengan kain warna perak, ada yang dikapan dengan kain warna putih. Dan ini masalah sunat. Macam kita semayang pakai kopiok, semayang pakai sokok, bukan wajib. Ha, kalau kita tidak pakai kopiok pun sah semayang, tapi sunat pakai kopiok, pakai serban. Nah, ha, jadi tak ada masalah. Yang afdal lagi kadang-kadang kita ni tak faham. Kita faham satu-satu masalah. Kalau kain kapang, mesti putih. Kalau kita buat kala lain, oh boleh gaduh, boleh balok. Nah, tak cari terang dalam masyarakat. Ayah dia mati, dia kapang kain warna coklat. Terang sekali tengok, perimang kata gue ni. Perimang kata tak boleh. Orang tak buat ni, kala ni orang putih belaka. Mana boleh coklat? Ha, padahal benda tu sunat ke wajib? Sunat je. Bini tu imam ni kembang ratung ambil surat dengan posmen. Posmen mai kata surat, "Bing bing bing bing." Tu imam tak ada bini tu tu. Assalamualaikum. Kembang ratung. Orang dah tutup. Orang tu wajib. Bapa muda sibuk. Yang perlu sibuk kain putih dengan kain koko bukan wajib. Kenapa? Orang mana dulu di dulu kan? Mak, kau sunat kita sampai balok, pamarah ke orang. Mak wajib apa nak jaga? Ha, jadi bukan wajib. Yang afdal lagi yang kita tak tahu, ialah pakaian yang suka kita pakai masa hidup. Waktu afdal menjadi kapal. Contohnya ayah kita suka sangat pakai pelaju Melayu warna kelabu. Contoh lah. Maka, kalau mati sunat, baju Melayu kelabu tu dipakaikan kepada mayat ayah kita. Betul tak? Ini disebut dalam kitab-kitab hadis. Kerana pakaian yang second hand lebih afdal menjadi kapan daripada kain yang baru. Yang baru untuk orang hidup, second hand untuk mayat. Tapi kita nak buat dalam masyarakat. Kalau buat, kecoh lah. Pasal ramah mana orang belajar. Ramah lagi ni. Nah, mak dia tu, tukang mandi mayat dah kapan ni gua ni. Afdal pakai hormat, pakai hormat baju gua ni. Dia pun jawab, "Hormat kita bagi sangat pakai maknanya kain merah, baju putih, lenda merah." Ha. Maka afdal pergi pakai semula dan tanam di dalam kuburan. Ha. Sebab tu kita tengok dalam hadis, dalam bab-bab di kafang sahabat, nak sama dengan pakaian jubah masing-masing. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan baju jubah jalur. Nah, ha, cuma hak ni hanya satu laksaranan sunat sahaja. Nah, ha, sunat sahaja. Ha, tak ada masalah kain kapan warna apa pun. Ha. "Saya bernazar jika selesai PhD dengan jayanya, saya akan menunaikan haji. Adakah saya wajib menunaikan haji segera atau mengikut jenirah? Ha, masalah dia nazar nak buat haji. Dia ni tak haji lagi, lepas tu nazar nak buat haji. Jawabnya nazar itu tidak sah. Nazar tak boleh benda wajib, dia sama dengan wasiat. Faham? Wasiat benda wajib tak sah kau. Tak payah wasiat, memang wajib pun. Nazar gitu juga. Dia nazar, kalau aku dapat pekerjaan projek nikah aku, aku nazar akan start solat subuh. Hai tak. Mana sah? Faham? Mudah dapat projek wajib solat subuh. Jadi benda wajib tak boleh nazar, tak boleh wasiat. Faham? Wasiat dah dia. Tak sah wasiat. Mak kata, mak dah alak dah, alik belaka dah. Mak nak wasiat ni. Oh, anak-anak dengar. Oh, mak dah wasiat habis balik. Mak duduk Kelantan balik, duduk Perak balik, duduk pulang Langkawi balik. Berangan dalam bank. Oh, boleh 40 ribu aku beres. Mati. Keliling sampai kampung, mak duduk tengah-tengah. Mak pun kata, nak siap benda mak cepatlah mak. Kita dah tak kacau. Mak kata, kawan-kawan pun kita dah tahu belaka anak-anak. Ada orang bah. Dalam hati nak piti. Ha. Mak kata pun, ginilah. Mak ni nak wasiat dengan molek ni. Kata mak mati tandang ni. Marah anak-anak. Wasiat kepada otak apa ni. So ada wasiat itu. Muda wasiat pun orang tandang. Ha, nampak? Ha, ni kisah juga. Nazar nak pergi haji. Kalau dapat PhD. Muda dapat PhD pun kalau mu mampu. Wajib pergi haji. Biar jadi nak nazar ni biar mu haji dulu. Mu nazar sekali lagi barulah boleh. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Macam-macam ada. Baby yang meninggal tak diberi nama yang dilakukan kita kat tanya adakah dia boleh tolong ibu bapa dia semasa di akhirat nanti. Baik, bila anak mati dalam kandungan, kalau anak itu telah genap 4 bulan dan ke atas, sunat letak nama. Faham? Katakan 7 bulan mati dalam perut, letak nama dia. Atau baru beranak sehari, mati, letak nama dia. 9 bulan nak beranak dia, mati juga. Dengan mak-mak mati, sunat letak nama. Sebab apa sunat letak nama? Kerana tiap-tiap yang telah sampai 4 bulan dalam perut mak akan bangkit di padang mahsyar dan akan dipanggil. Faham? Sebab tu kena letak nama. Eh? Innakum satu da'awna yaumal kiamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nampak? Fa'ahsinu asma'akum al-kamakola. Kamu semua ni akan dipanggil di padang mahsyar seorang demi seorang dengan nama kamu, bin bapak kamu. Maka jika begitu, baikkanlah nama-nama kamu. Ha, maka ulama pun nah, beristimbak daripada hadis ini. Kait dengan segala hadis yang berkait dengan budak yang ditiup roh. Maka bila 4 bulan mati dalam kandungan dan ke atas, dia akan dibangkit di padang mahsyar. Kalau tak ada nama, kesian ke dia. Dan nak letak mana nama? Ah, ini kita nak ajar. Bukan letak nama pergi jabat pendaftaran. Daftar pula anak mati dalam perut. Tak payah. Anak kita dah mati, tak payah daftar. Mati dalam perut. Ha? Cuma kita sebagai ayah berkata, aku namakan anak aku yang meninggal ini. Ha, senang je lah. Bismillah tu. Ha. Dan yang terbaik, ulama kata, duduk menghadap kiblat. Faham? Dalam keadaan berwuduk menghadap kiblat sunat. Kata bismillahirrahmanirrahim, aku namakan anakku yang meninggal ini sebagai Polan bin Polan. Sesat salah. Tu orang panggil letak nama. Dia bukan kena pergi jabat daftar. Hei, orang tu bukan letak nama. Tu pergi report nama. Letak nama ni ayah bagi budak. Bukan mak. Ayah budak tu. Bapak kandung. Eh? Haa. Pasti dah ada mengekoh. Budak yang mati sebelum hidup lahir tidak ambil kau. Dah kuana dapat tolong ke tak? jawabnya dalam bab akikah ni tidak muktamad masalah budak yang diakikah tolong mak. Nampak? Sebenarnya tanda kegembiraan kita dapat cahaya mata dan akan kita beri makan orang gula kambing, gula lembu kepada orang-orang sekeliling kejiranan kita. Itu maksud yang paling utama. Ha? Dalam masalah anak mati tak usah bimbang. Hadis-hadis musahid mengatakan siapa yang kematian anak nak, maka dia akan dapat pahala besar di hari kiamat nanti. Dengan syarat dia sabar pada ketika anak ni mati. Tak usah bimbang dalam masalah akhirat. Faham? Bila kita sabar, kematian ini adalah ganjaran kepada kita di hari kiamat. Tengok doa mayat, semayang mayat, kalau mayat kanak-kanak. Mana dia terima kata Allah mahu pindahmu. Ada. Terima kata jadikanlah kematian budak ini memberatkan timbangan dua ibu bapa dia. Betul tak? Ha, tu. Selamat. Dua soalan. Sepupu laki-laki bapaknya adik-beradik bersama bapak kita. Bolehkah kita kahwin dengan dia? Sedangkan dia boleh jadi wali kita. Jika keadaan bapak kita dan bapaknya, ke memang kita tak boleh kahwin dengan dia? Kerana tak boleh kahwin, batasan aurat macam adik-beradik lain ke? Ke guana ni? Manja ni. Dia kata bapak dia dengan bapak kita adik-beradik, sepupu kita. Tak payah berkabar lah. Kalau buat sepupu memang bapak dengan bapak adik-beradik. Atau bapak dengan mak dia panggil sepupu. Nak? Ha. Kita boleh kahwin tak dengan sepupu? Mak kita dengan ayah dia adik-beradik. Maka anak dengan anak sepupu lah. Dia jawab dia boleh kahwin tak dengan sepupu dia. Jawab, mana aku tahu dah sepupu pun. Nak kahwin tak kena nak. Jawabnya, tak boleh kahwin kalau sepupu pun. Sepupu tu tak mahu kahwin denganmu. Tak boleh kahwin lah. Betul tak? Nah. Tapi kalau sepupu tu setuju kahwin dengan kita, baru boleh kahwin. Dah, susah ke tak? Hukumnya sepupu adalah bukan mahram. Mahram yang paling dekat, yang paling jauh sekali dengan kita adalah anak saudara atau mak saudara. Lebih pada anak saudara jadi sepupu dah. Sepupu adalah bukan mahram. Boleh kahwin. Tak ada masalah. Dia kata tak boleh kahwin sepupu. Tak betul. Tak ada ulama kata tak boleh. Yang ada ulama kata afdal kalau bukan sepupu. Bukan tak boleh kalau sepupu. Nah, ha. Boleh kahwin sepupu, tak ada masalah. Dan dia boleh jadi wali kita, memang lepas pada pak saudara, sepupu. Tapi turun ke belah ayah, ada beradik ayah. Kalau adik-beradik mak, dah boleh jadi wali. Nah, sepupu ke adik-beradik ayah, dia boleh jadi wali dan boleh jadi suami kita atau isteri kita. Kita kalau kita nak berkahwin dengan dia, hukumnya sah. Tak ada masalah. Nah, ha. Kahwin dengan mak ada, boleh kahwin dengan mak? Kalau tanya soalan, boleh tak kahwin dengan mak? Boleh ya, mak orang. Kan mak kita. Apakah kepentingan menghayati Islam? Jadi kalau maknanya menghayati, maknanya menghidup. Hayat-hayat ni bahasa Arab, Melayu panggil hidup. Jangan tafakur ataupun tengok rentetan sejarah. Hayati mana? Hidupkan Islam dalam diri. Hukum dia memang wajib lah. Siapa yang tidak ada Islam dalam diri dia, maka dia tidak ikut agama. Siapa dah ikut agama, neraka lah tempat ni. Bata Allah beri kita macam-macam fasiliti kemudahan ada tambah ke bumi. Nah, buat bersih, buat maga, buat tuan ni. Hingga kita ambil pula akal fikiran. Boleh kita reka, jet lah, motorbook lah, kereta lah, kereta api lah, kapal terbang lah, jet ski lah, internet lah. Apa? Untuk kemudahan kita belakang. Dalam banyak hidup kita tu, Allah meminta kepada kita. Salat subuh, 2 rakaat. Zuhur, 4 rakaat. Sikit je diminta. Nah, dapat gaji 2,000, wis sumbangan RM50 kepada orang susah. Nah, yang banyaknya Tuhan minta ke Tuhan beri ke kita? Tuhan bagi. Nampak? Ha, jadi, biarlah agama ada dalam diri kita supaya kita ni selamat menjadi hamba Allah bangkit di pada mahsyar, Allah kata, ya abdi, wahai hamba tu. Kalau Tuhan kata ya abdi, orang tu selamat daripada neraka. Jangan Tuhan panggil ya aduhi, wahai musuhku. Na'udzubillah. Dah musuh apa dalam dunia dia lawan dah hukum Allah. Dia kata hukum Allah tidak reliable, hukum Allah tidak sesuai, hukum Allah ni ketinggalan zaman dan sebagainya. Sedangkan dia, tok dia tu Allah yang cipta. Mak dia Allah beri nyawa. Nak? Terminator dah lawan Islam. Lagu mana nak konsisten belajar, wahai ustaz? Dia belajar tak konsisten ni lagu mana? Dia gini, kalau kita belajar agama, mula-mula dia seronok. Seronok pas apa? Kita lagu. Oh, bodohnya aku dulu. Ha, kita pun mari dengar. Dua minggu dah kita tu ituruk ni kuliah. Dia akan berasa seronok, seronok, seronok, seronok, seronok. Lepas tu dia mari. Tang seritang. Kenal tak? Nak tang seritang. Dia pun cocok pula. Cocok, cocok, cocok. Dah hari-hari setiap malam ni kuliah. Cuti lah pula. Dia kena betul kena kat ni supaya kita bercuti pula, berehat dan sebagainya. Nanti 3-4 bulan pergi pula. Itu mainan dia. Nah, kadang-kadang kita rasa aku ni dah okey dah. Jadi benda-benda lagu ni, dia ada step-step dia. Dia ada akobah-akobah dia. Jangan heran, teruskan belajar sampai pada saat dipanggil saat zaukiyah, iaitu rasa lazat. Bila rasa lazat belajar agama, tak jadi apa dah setan hari. Nah, hujan lebat, panah petik pun. Kita lih kot celah petik pun. Panggil orang yang sedang kelazatan. Nak dapat kelazat tu, macam-macam dia mari. Nah, relax abang, boy. Nampak takkan boleh jadi ustaz mu lagu mana rajin pun. Malah ni lepak sekali main keren bau. Nah, macam-macam dia. Jadi, teruskan. Dia tahu tak, itu mainan saja. Nak buat main ke kita? Nah, terus belajar, terus belajar. Kalau kita rasa tak cukup dengan satu malam sekali, biar dua kali. Kita tengok, kita berasa hebat di sini tak? Oh, hebat aku. 3 kali seminggu belajar agama. Hebat kepada otak apa. Mungkin duduk pondok patani. Di melawat tengok, di naratiwak. Budak-budak kek ni umur 8 tahun, 9 tahun. Satu hari 23 buah kitab. Satu hari 23 buah kitab bawa tak ada. Kita harap belajar. Lepas subuh 3, pukul 8, 2, 11, sampai 1, 2 butang. Lepas zuhur 3, lepas asar 4, lepas maghrib 2, lepas isya 3, tengah malam dengan pada mentolak pulak 2. 23 buah kitab satu hari. Profesor-profesor. No, lecturer daripada Kuala Lumpur. 2 buah bah rombongan. Pergi tengok. Keadaan belajar di pondok. Pening kepala. Lebih air mata. Menangis tengok. Rasa hebat dah profesor. Ajar satu-satu dia, satu pelajaran dia. Tu guru pondok ajar semua ilmu dia ajar mereka. Dia ajar tafsir, dia ajar nahu, dia ajar balaghah, dia ajar istiarah, dia ajar usul tafsir, dia ajar usul fiqh, dia ajar qawaid, dia ajar maknanya hadis, dia ajar mustalah, dia ajar Quran, dia ajar tarannum. Habis ilmu atas dia seorang. Gaji tak ada sekali. Maka ikat diri dengan telur. Nah, kita rasa banyak. Oh, saya tak kata more power. Dalam kedai pun pula hari 3 kali seminggu pelajar. Kita pun cik. Ada kita menyakit. Jangan layak. Nah, apa-apa pun agama kita memang sedikit. Yeah. Dari kita sedikit, kerana dunia Tuhan beri banyak kepada kita. Siapa yang dunianya banyak, agama dia sudah tentu sedikit. Imam Syafi'i tak mampu nak beli kitab. Nampak tulis di atas tulang itu segala hadis yang diambil daripada ulama-ulama. Akhirnya dalam rumah tak boleh nak tidur pasal tulang itu penuh dalam bilik rumah dia. Kau tulis di tulang itu, kitab ada, tak ada duit nak beli. Kita kitab tu Sahih Bukhari di kedai RM80, kita tak beli. Inspira RM80. Dua biji beli. Itulah. Bila dunia Tuhan beri banyak, agama sedikit kepada kita. Boleh tak cuik orang yang sedang solat supaya dirapatkan sok? Jawabnya boleh. Kalau pekerjaan yang berkait dengan sembahyang boleh. Nampak? Ha, tapi bukan duit. Mana duit jaga-jaga dengan duit kat ni. Nah. Ha, mana kita semayang, kawan kita tak mari. Kita pun tepuk dia punya badan. Ni kita buat gini di badan dia. Di badan. Ha. Ni dia. Ni kita. Lepas tu dia mari sini tak? Tak mari. Itu buat gini. Jangan duit. Nah. Nah. Ha, jangan duit. Yang ada dalam hadis satu masalah aja, kita semayang belakang seorang, tarik orang hadapan. Ya juru dalam hadis kata, tarik, pegang baju. Jangan tarik kuat, belum dibati. Pegang dulu. Orang yang kena tarik, sunat tengok di belakang. Takut-takut tak ada orang tarik. Ha, jadi bila kita tak rapat, jadi dari takut kurang pada jemaah. Maka sentuh je badan. Orang yang sentuh badan, kena mari rapat. Tak? Sebab tu belajar. Bila belajar, upi dah kalau kita tahu. Dah uji lah. Saya pun dah uji, orang dengar pun dah uji. Kita boleh tahu orang-orang lain pula. Bila-bila dengar orang tanya, saya dengar dah. Gini jawapan. Lagi bagus. Ilmu itu berkembang. Tak? Sebab kadang-kadang kita tanya Tok Imam. Tok Imam boleh jawab. Tok Imam boleh jawab. Masjid besok, tak boleh jawab. Ha tu Imam. Nampak? Tok Imam sudah batal. Macam mana nak buat? Subhanallah. Imam dah lagi. Tok Imam pakai kain koyok. Kain dia, anak-anak buat main. Budak-budak dia buat main kain pelecah. Faham tak? Ha, dia main nyusuk jadi atu apa semua. Bila koyok kain ayok, dia lipat balik. Tak kepala. Budak-budak. Tak boleh marah pun dia. Budak-budak. Bila orang bang tu imam pakai kain belakang. Koyok tak besar mana ada. Besar pinggang lubang belakang. Betul lah. Itu tak akan luar dalam. Jadi kita ada orang ke belakang tak besar. Faham? Ha, jadi bila semayang makmu kau syok bujang mata. Bila buka nampak dah. Nampak punggung tu imam. Nah, umpamanya. Jadi nak tegur kan ni. Ada dia jawab, Subhanallah. Subhanallah sampai bila terima tak betul. Terima kain kau jok. Kau belakang. Subhanallah. Subhanallah. Nah. Betul tak? Kita jadi terima. Subhanallah kenapa? Tengah baca macam tak ada dalam ni. Subhanallah. Subhanallah. Faham tak kita? Tak. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Jadi apa juga. Dia tanya tema nak buat apa ni? Tema nak jawab. Nak buat apa ni? Makmum gitu sebelah. Mu tahu dah mu. Faham? Gitu sebelah. Makmum yang nak kaki tu pergi duduk sebelah imam. Jangan cek atas belakang pula. Tak. Pergi duduk. Kat belakang tu pergi duduk sebelah. Faham? Bila tu imam, makmum ada mari duduk sebelah. Bermakna awak sudah masuk. Keluar lah. Jangan bila awak duduk sebelah, mu tolok lah. Macam mana nak tentukan arah kiblat jika tiada kompas kiblat? Kiblat-kiblat ni sama ada dengan matahari, dengan bintang, dengan angin, dengan apa benda ni, kompas. Nah, jadi kalau kompas tak ada, dengan matahari lah. Dia tahun dua kali. Matahari pada pukul 5:30 petang lebih kurang, dia berdiri di atas Kaabah. Di Kaabah tu lebih kurang pukul 1:30 hari. Di tempat kita 5 lebih, dia akan duduk di atas Kaabah. Pada bulan-bulan lain, di kanan atau kiri daripada Kaabah. Itu kaedah. Lepas tu tiap-tiap hari kita tengok. Jangan tiap-tiap hari lah. Kita pergi duduk kat masjid pukul 5 petang, 5:30. Kita kena tengok keadaan matahari dengan dinding masjid. Dalam dinding masjid gini, matahari gini. Berani ingat ni kali, kalau matahari ke sini dalam hutang, ke sinilah kiblat ni. Faham? Itu kewajipan kepada kita umat Islam. Kalau kita gini nak tengok matahari. Kerana matahari dia tak lagi musim kono. Dia dari sini, dia belajar sini. Dari sini, dia belajar sini. Blok ujung tahu. Ya, kiblat, arah bulan. Berajar solat taubat bila perlu dilakukan. Tidak ada sebenarnya solat taubat secara terperinci. Cuma Rasulullah mengajar kita, bila kita dirasa kita bersalah dan kita nak kembali kepada Allah, maka kembalilah kita dengan memulakan dengan beramal serta-merta. Amal benda yang mula balik sekali dalam kehidupan umat manusia tidak lain daripada sembahyang. Sebab itulah dia terkenal dengan nama sembahyang sunat taubat. Sebenarnya bukan nama untuk sunat taubat. Tapi siapa yang bertaubat, maka mulakan sekarang itu juga dengan satu amalan. Jangan tunggu lama. Nah, jangan taubat hari ini, esok nak sembahyang. Tak, taubat perlu satu sembahyang. Sembahyang sunat, dua rakaat. Nah, sebab Nabi bila susah, dia sembahyang dua rakaat. Bila dia gembira, dia sembahyang dua rakaat juga. Begitu juga, bila bertaubat, dia ajar kita supaya sesuatu mulakan dengan amal, maka nama amal itu solat sunat. Dulu, orang panggil orang yang bertaubat, sunat mengerjakan solat. Akhirnya, solat tersebut, sampai kita terkenal dengan nama solat sunat taubat. Tak wajib kita niat saja ke sembahyang sunat taubat. Tapi kalau nak niat macam tu, tak ada masalah. Mulakan dengan dua rakaat sembahyang, sudah dikira orang yang mengerjakan solat setelah dari bertaubat. Tidak ada sebarang bacaan yang telah ditetapkan. air tadahang untuk bersuci jika bercampur dengan air lebihan wuduk, sah dah untuk bersuci mandi. Baik. Air wuduk campur lebih campur dengan air kita tadah di dalam berdi. Boleh ke tak? Kita nak buat apa benda ni sebagai taharah. Gini. Ni air bawah ni ada pecek. Kita ambil wuduk di sop. Air bawah ni tempayak contohlah. Kita ambil wuduk, bakar kita ambil wuduk, dimasuk dalam tempayak tu. Air dan tempayak tu buat ni suci ke tak? Jawabnya masih suci. Air yang bekas kita ambil wuduk kena tangan, dalam jumhur ulama dipanggil mustakmal. Nampak? Mustakmal. Tapi bila masuk balik di dalam bekas tu yang ada air banyak, dia akan jadi mutlak semula. Faham? Jangan salah faham bak ni. Yang jadi mustakmal semuanya ialah bila kita ambil wuduk, kita tak ada besen yang kosong. Selesai ambil gerakan anda, air dalam bekas yang baki tadi adalah mustakmal. Tapi kalau air yang terpeci, yang bekas jatuh, ambil wuduk masuk dalam air-air yang mutlak, dia tidak akan jadi mustakmal. Dia tetap menjadi mutlak. Kerana air mutlak, dia kuat. Air mustakmal, dia tidak kuat. Betulkah kalau kita nak solat apa-apa pun, kena kotor semua solat sunat wajib kita yang pernah kita tinggal? Kalau tidak, solat kita tidak diterima. Masalahnya, ulama terbagi pada tiga dalam bab ini. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh kita buat hak sunat melainkan kita bayar hutang hak fardu dulu. Pendapat yang kedua mengatakan taklah kita kerjakan serta. Iaitu jangan kita buat yang sunat saja. Kita buat sunat-sunat yang berat dan kita bayar hutang kepada Allah. Faham? Dan kalau kita bayar, kita buat yang sunat saja, kita tak bayar hutang Allah, maka kita tengok dulu hukum Allah ni lagu mana. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki sepakat pak-pak mazhab wajib kena bayar hutang yang wajib. Jadi kita tak bayar hutang, kita buat benda yang lain. Benda yang lain itu tidak haram, tapi ia tergantung. Nampak? Sehinggalah kita bayar akan hutang yang wajib dahulu. Kita hutang orang kawan kita, dalam Islam Nabi kata kalau kita hutang orang RM100, sunat kita bayar lebih. Bukan riba, riba ni tuan ni minta lebih. Sunat kita bayar lebih. Katakan hutang RM10 atau RM100, bila kita nak bayar hutang, kita sunat bayar RM110 atau hadiah dia gula sekilo. Tapi kita tak bayar hutang RM100 tu, kita beri gula sekilo. Marah tak tuan ni? Marah. Faham punya akal sendiri lah. Soalan seterusnya. Macam mana nak khusyuk dan sembahyang? Kita nak khusyuk tapi tak boleh nak khusyuk. Jawabnya, khusyuk ini satu benda yang sunat dalam sembahyang. Nampak? Adapun sengaja tidak khusyuk adalah berdosa. Dia black ni. Tapi khusyuk adalah sunat. Sengaja tak khusyuk adalah berdosa. Macam mana? Dia sembahyang, aku nak sembahyang tapi aku tak mau khusyuk malam ini. Haram buat itu. Jadi khusyuk ini sunat. Kenapa sunat je? Kata ulama, kerana benda yang sangat susah. Kalau benda tu wajib, ramai orang masuk neraka kerana tak khusyuk. Sedangkan sahabat mengadu kepada Nabi tidak khusyuk. Dan itu sahabat, Nabi dia cak ayam merah kapun. Faham tak? Sahabat mengadu tak khusyuk. Hanya dalam sejarah 2-3 orang sahabat yang sampai cerita pada kita semuanya khusyuk. Bukan tak kata ramai, tak khusyuk. Tapi yang cerita tentang khusyuk tak ramai. Nampak? Dia tengok semayang, seorang sahabat, burung mari duduk atas baru. Sebab burung tu ingat tiang pagar. Kosyoknya dia sebab gerak. Burung pun ingat dia kerana terlampau kosyok, tak bergerak. Jadi ini setengah ulama tafsir kosyok dengan makna tamakun, makna duduk dia tak bergerak-gerak. Kita ada semayang burung negeri tak baru. Berwok lagi tengok kita semayang. Bergelepor kali kamu itu kamu macam dulu semayang. Kenapa? Semayang. Macam anak dulu. Semayang apa gitu? Jadi khusyuk banyak peringkat. Yang pertama sekali diam segala anggota. Dalilnya Nabi tengok seorang laki-laki semayang dan tangannya bergerak-gerak. Nabi kata orang ini tidak khusyuk. Kalau dia khusyuk, nescaya tangan dia tidak bergerak. Nampak? Itu yang paling mudah. Diam dulu. Kita semayang, diam, jangan gerak. Batu nak garu hanya bila perlu. Faham? Sebab dia melengganggu khusyuk. Kalau kita kata ulama, kalau kata tu yang kalau kita tidak garu, jadi tidak khusyuk, maka harus garu. Nampak? Tapi jangan bila berasa garu, berasa garu, berasa garu, jadi buruk mayit. Diam, jangan gerak. Kemudian, yang peringkat kedua, tengok benda yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ingat dalam hati. Bila kita kata Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji bagimu Allah, mu yang jaga alam ini. Tengok maksud bacaan. Sampai salam, Alhamdulillah. Tak dapat 4 rakaat, 1 rakaat dulu. Slow and steady. Jangan gaduh. Sebab tu sekarang banyak ustaz-ustaz dia ambil, dia buat buku kecil-kecil je. Terjemahan bacaan dalam semayang supaya kita tahu makna dalam bahasa Melayu. Bila kita tahu, kosong sikit. Dan kita tak beli kok, tinggi setengah. Sepoket RZ, RM68. Faham tak? Keren, meskipun PC, RM170. Faham tak? Terjemahan bacaan semayang, RM8, tak beli juga. Belilah. Bubuk kat meta RZ. Faham tak? Duduk kat api merah, baca rusa. Allah berkabira. Maha suci Allah, maha besar Allah. Yang sebagai besar sungguh. Tutup, bijak. Siapa tak bilang ni pula? Rabbil fili pula. Rabbil fili. Ya Allah, ampunkan daku. Warhamni, kasihanilah daku. Bijak. Kali sepulang api ya? Api ya? Baru kita tahu. Daripada takbir sampai salam. Tak ada buat. Sampai ketua masuk kubur pun kita dah uti. Dah cahaya balik tanya kat uti kita. Berubah lah. Cuba dia terjemah. Dah usah semayang. Rabi Fili. Tubi air kecil tak boleh terjemah. Nampak? Pasal apa? Pasal kita tak ingat. Soalan seterusnya. Apakah hukum cukur bulu kaki? Laki-laki-laki. Boleh nak cukur bulu tangan pula? Habis bulu dia nak cukur. Jawabnya laki-laki makruh cukur bulu kaki. Dan kali dicukur itu supaya nampak licin seperti perempuan, hukumnya haram. Orang puan ni sunat cukur bulu kaki yang lebat. Kerana menyerupai lelaki. Tapi kalau ada suami, berajak kepada izin suami. Umpamanya dia jenis ropah jarang banyak, tak ada bulu kaki sembah. Tapi lemak macam lelaki kaki ni. Tak apa nak nampak betul ropah. Dia minta izin lelaki dia. Lelaki dia tak boleh. Aku kena bulu kaki sembah. Apakah hukum perempuan pakai loket bentuk haiwan atau benda hidup? Contohnya burung hantu. Ini soalan top ni. Minggu dua ni. Jawabnya tidak berlaku kesepakatan ulama-ulama mutaakhirin pada masalah pakai loket dengan bentuk binatang. Kebanyakannya mengatakan haram. Sebahagiannya mengatakan makruh. Jadi kebanyakan mengatakan dosa kalau bentuk-bentuk binatang ni. Berarti jangan buat. Kalau bentuk tu menyerupai outline saja dimaaf pada syarak. Outline saja, bahagian luar tu saja. Macam orang pakai pink ni kan. Pink tu dia buat macam beliang ni kan. Bentuk tu macam rama-rama tapi bukan bentuk dengan detail. Kalau detail tu jadi ulama tengok ramai kata haram. Nah, yang burung batu tu dia litih. Ada mata, ada bulu, ada kaki dua. Batu jangan. Nah, tengah ulama kata haram, tengah ulama kata makruh. Tak ada kata sunnah pun. Nah, jadi banyak lagi benda betul-betul yang boleh. Betul buah anggur. Kan boleh kan? Nah, betul budroza. Ada masalah. Apakah hukum main gitar akustik? Gitar akustik pula. Gitar kira akustik ke, gitar karen ke, dia sama je hukum dia. Dia tiap-tiap permainan yang tidak datang nas daripada dia ada nas suruh bermain, maka permainan itu hukumnya makruh. Dan bila ada datang dalil, maka jadi haram. Dia asal hak tak ada nas, dia makruh dah juga. Tiap-tiap permainan tak kira. Tak game apa-apa pun makruh tadi. Tapi makruh benda mana makruh? Mala yu'aqabu fa'iluhu wala wala yusabu fa'iluhu. Perkara yang tidak diseksa orang yang mengerjakan dan tiada berpahala orang yang meninggalkan. Dan berpahala orang yang meninggalkan. Mana makruh? Siapa yang tak buat, orang yang buat tidak akan berdosa. Faham tak? Jadi itulah dalam masalah muzik. Ada tak pula? Okey, kita tahu haram ke tak? Ada tak hadis-hadis jelas sebut tentang gitar? Tak ada. Tak ada sebut. Faham? Dah ada anak muzik bertali? Ba'i, lemah dah pula. Kerana itu, tiga kumpulan ulama daripada dulu sampai sekarang, ni lah hukum. Ada yang kata haram dengan itlaq, ada yang kata haram dengan itlaq, kita ambil pendapat yang tengah. Pendapat Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Iaitu, mainan alat-alat muzik ini, asalnya tidak haram. Dan kalau melanggar peraturan, baru pun jadi haram. Di antaranya ada hidangan arak. Di antaranya untuk menghiburkan orang-orang yang minum arak. Di antaranya ada wanita pula masuk bernyanyi. Di antaranya menyebabkan kita lalai daripada tuntutan-tuntutan agama. Ha. Jadi kalau kita ada lalai daripada agama, masih ada lagi ulama yang mengatakan tidak haram. Jadi bab ni benda muka arak. Bukan benda mungkar nampak ni. Jadi bukan benda mungkar, jangan lagi masuk dalam hadis fali wajib kubi yadi. Tak boleh kita nak ubah kemungkaran ini. Nah, dan kita tak suka, dah suka sudah. Kan ada perselisihan di kalangan ulama. Kita point kita tu hak ijma' ulama dulu. Nu hak belanjang, hak spender saja duduk joget, hak kedaruh haruk, hak tikam petu judi kasino, hak haram dengan ijma' ulama tu. Soalan seterusnya. Apa hukum lipat lengan baju sewaktu solat dan kaki dua begitu juga? Di semayang buka lipat lengan baju. Jawabnya sejuk. Baik. Tidak ada hadis yang menyebut dengan detail jangan lipat lengan baju atau buka lipatan baju. Yang adanya hadis supaya jangan ikat rambut ketika semayang. Jadi bila dia ikat rambut, apa tujuan? Kata ulama yang mensyarahkan hadis, rambut kita ni bila dia sujud, dia nak bergerak bersama-sama yang lain anggota. Dia nak sujud juga. Bila kita ikat, dia kemah. Bila kita sujud, dia tak bergerak. Sedangkan dia adalah makhluk Allah. Bila dia bergerak, dia menjadi saksi, dia juga sujud kepada Allah. Di akhirat nanti. Maka sunat lepas rambut. Jangan ikat masa semayang. Faham tak? Bukan wajib, sunat saja. Maka ulama-ulama pun mengkiaskan dengan lepak lengan baju. Bila kita lipat gini, kita sujud tak gerok dia. Nah, bila kita buat gini, dia bergerak bersama-sama. Itu saja dengan kiasan. Dasar balok dalam bak ni. Dan apa? Buka balik lipatan baju. Masa kita nak ambil semayang, wuduk memang kita buka. Buka balik. Gitu. Dan lipat kaki, lipat kaki masalah hadis lebih pada buku lali dalam neraka. Dengar boleh, bukan haram. Pendapat yang muktamad, orang yang lebih pada buku lali makruh. Sama parah dengan buku lali harus. Atas pada buku lali sunat. Itu saja. Dan yang haram tak kira dah sengkak atau labuh, sombong kepada Allah. Bagaimana nak bergaul dengan perempuan di universiti? Mana boleh bergaul-gaul gitu? Gaul buat jepuk. Mana boleh bermuamalah, bukan bergaul. Tapi dia ada peraturan-peraturan. Ni peraturan mana dia ajar cara berjauh. Ni dalam semayang jemaah, mana-mana masjid pun dia buat tak? Caput lelaki puan semayang jemaah. Tak, perempuan belakang. Walaupun tak wajib letak tabir, tapi janganlah caput sekali tu. Tak ada lagi semayang mana puan lelaki, puan lelaki, puan lelaki. Tak, memang tak jadi 8 rakaat, tak jadi 4 rakaat. Tak, itu 60 rakaat. Tak ada. Kau panjang kau sedap, kau panjang kau sedap. Jadi ikut peraturan itulah dia, dia jangan sampai berlebih-lebih. Tak, bukan Islam yang dia menghalang. Jangan sampai lebih-lebih. Nah, ha. Soalan seterusnya, kita ada 11 minit ni. Cukuplah 2 jam cukup. Boleh? Ha. Macam nak balik ya pulak. Mana best-best soalan. Apakah hukum menurunkan bendera pemerintah? Ini soalan cari badak. Dia boleh aku dah lima hari dah sini. Soalan tentang dia kata bendera. Dia gini, dia Islam, dia mengiktiraf bendera sebuah negara Islam. Jadi sebuah negara Islam, kita tak boleh maknanya hina bendera kita sendiri. Nampak? Ha, tak boleh. Hukumnya tetap tak boleh. Kalau bendera itu melambangkan sebuah negara Islam. Tak? Ha. Yang bolehnya benda lain. Walaupun kita tidak suka kepada pemerintah. Tak? Kita tak boleh turunkan bendera negeri kita sendiri. Eh? Ha, sebab tu jalan peperangan Rasulullah. Dia ada satu seorang tugas pemegang panji-panji. Kerana panji-panji ni pentingnya. Jatuh pun dia suruh pegang lagi. Jatuh pun suruh pegang lagi. Kalau ni kutu tangan, pegang tangan kanan. Maksudnya panji-panji berkait dengan kehormatan negara. Nah, ha, jadi jangan marah bendera. Marah orang yang jadi ketua yang pegang bendera. Faham tak? Ha, dia yang tidak betul. Betul tak? Ha, dia kata. Mohon dijelaskan tentang jodoh kita dah ditetapkan. Ha. Dia kata macam mana jodoh dah ditetapkan? Memang tetap. Dan jodoh tu benda mana? Kita tanya dia balik. Nak cakap apa jodoh? Jodoh ni isteri kita. Hei, bukan isteri. Jodoh-jodoh ni maknanya regu. Pasangan. Sama ada pasangan tu partner kita dalam pernikahan, atau pasangan dalam perkahwinan, atau partner kita dalam final All England. Dia panggil jodoh. Faham tak? Bukan jodoh makna perkahwinan. Cuma orang Melayu duk faham. Nampak? Jodoh. Nampak? Dan perkahwinan di tangan Allah. Di jodoh dia nampak kahwin tadi. Ne? Haa. Orang Melayu dia suka kahwin. Jodoh-jodoh ni bukan mesti isteri kita sampai mati. Sebab tu dia bila perkahwinan, dia ada dah perceraian. Ada tak? Ada. Bila perceraian, benda mana? Tidak ada jodoh. Bukan mana celaka. Bukan mana siap. Tidak ada jodoh. Kadang-kadang pun tak kait dengan perkahwinan. Dia nak jumpa dengan kawan dia, tapi kawan dia tunggu dah. Silap. Kawan dia dikata pukul 4. Aku ingat pukul 4 pagi. Kalau dia tunggu 4 petang, tak ada jodoh. Dah kalau jumpa kahwin tak? Laki lelaki. Faham baik pak jodoh. Jodoh bukan kahwin. Nah, tak mesti gitu. Jadi, macam mana Tuhan telah tetapkan jodoh kita? Dah banyak saya dah kahwin pun. Tak ada tetap jodoh. Itu mana tetap kamu kahwin atau tidak. Benar kalau mu tak kahwin, mana tetap dah tak kahwin. Itu lah. Apa yang berlaku waktu lah. Ketentuan Allah. Dan kalau saya kata hari ini saya tak kahwin, esok saya akan cari seorang perempuan untuk saya kahwin ni. Itulah ketetapan Allah. Tiap yang berlaku, semua tu Allah Allah. Kita tak boleh lari. Kita duduk tengah lain putih, tengok kereta mari laju, kita pun lari tepi. Kena langgar juga. Nah, kena langgar tu kau Allah Allah. Biasa dah kita lari dah daripada kabar kan. Lari mari kau tengah. Dah. Tuhan tetap dah. Satu hari mu akan duduk tengah. Lari-lari tengah. Mulai tepi. Lari-lari tepi juga. Langgar. Akhirnya kita pun tak faham masalah ni. Bila tak faham, itulah beriman kepada kabar dan kabar. Kalau kita faham, maka kita sama dengan Allah. Sedangkan Allah saja yang reti khabar dan qadar. Faham ni? Dah aku nak fikir juga. Tak ada nak fikir khabar dan qadar. Tak ada nak fikir ni, ini benda ni yang panggil pen drive. Nah, 32 gig. Lepas tu kita nak masuk dalam 15 giga. Maksud? Mengigar dah masuk. Faham tak? Pasal apa? Pasal ni 32 meg nak masuk 15 gig. Maksud tak? Tak boleh. Kalau kita cacau juga, dia panggil benda hang. Hang ni bahasa orang putih. Melayu, gila khinzir. Jadi mesti ketah program. Betul tak? Otak kita juga. Kita nak tahu juga hakikat qada dan qadar macam mana dia bertambah kesesuaian. Dadah dengan kat dalam, main kat atas rambau. Pakat luar dalam, ahli dua. Gila babi. Faham? Pada apa? Tak cukup dengan tempat. Nak fikir. Faham tak? Jadi kita yakin sudah. Semua salah ditentukan oleh Allah. Rasa bimbang sikit. Nak kahwin, cukup mudah. Yang jadi payah masyarakat sekarang. Nak molek dah anak bercinta. 6 bulan dah pernah. Rapat dah molek dah. Dah wik juga kahwin. Mak kita ni ha? Kita tak mau bagi dia. Belok dah. Nak. Dia yang menyulitkan. Bukan agama. Bukan ketetapan. Nak masyarakat yang menyulitkan perkahwinan. Molek dah kena dah universiti. Pak dah. Pak Sen dah duduk. Nak kenal bersama. Kenal hati budi. Nak suka dah. Saling menyayangi. Mari minta dia buat. Dah bagi juga. Apa alasan? Masa dah pakai kertas. Pakai motor sikit. Siapa yang menyedihkan keadaan? Allah ke kita? Ha, dah. Kita kena ubah. Ha? Nak? Dah tu tak tu masalah ni. Saya payah orang tak. Kalau nak kahwin saya nak ngorak-ngorak. Nak pandang. Nak suruh isi-isi orang. Keluarga pun tak apa-apa. Ada sini jauh. Dah mok darah mati. Dah payahnya. Dah payah. Orang puan tu amal tu. Akak dengan kapal kagur boleh. Kenang orang mana. Kabur je. Kita kenang. Tengok budak ni lawa pun semua comel. Baik pergi surah pergi masjid. Di kabur ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hak? Dah saya nama Ahmad. Saya duduk di Pasir Gudang. Saya tengok awak 3 minggu dah. Saya berkenang nak ambil awak menjadi isteri saya. Kalau awak berkenang, saya rasa mak ayah saya ke mak awak. Assalamualaikum. Lihat. Haram tak? Dah haram di sisi Islam. Kerana Nabi pernah perintah seorang sahabat pergi pada perempuan itu dan nyatakan hasrat. Ha? Mudah ha? Dia kata, minta maaf lah, saya sudah berbunyi. Kita pun pergi orang lain pula. Itu bawah pokok dari seorang. Sumpah, tengok dia jual mi tu. Nampak? Ha. Kamu ke? Saya nampak awak ni jual mi 3 minggu dah. Saya nak jadikan awak sebagai isteri saya. Nah, jadi saya malah nak mengorak, nak main-main kapa-kapa, saya tak berhenti. Nah, saya nak jadikan isteri awak, awak isteri saya. Kalau kenal, saya hantar orang tu ke rumah awak. Oh, tak boleh. Saya sudah bersuami. Itu suami saya, terima. Saya tergila awak pernah mak tu. Awak duduk-duduk depan. Rumah depan duduk siapa-siapa. Nah, dia tu ada anak perempuan. Di rumah dia pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ha? Dan saya diberitahu awak ada seorang anak gadis. Anak gadis awak, saya rasa dia seorang yang sangat cantik. Saya nak jadikan isteri saya. Kalau berkenan, saya bawa ibu bapa saya. Esok juga ke rumah makcik. Untuk minta anak makcik cara yang baik. Saya minta maaf lah. Anak makcik sudah berpunya. Tapi makcik janda. Sebenarnya Allah lepas kita istiqarah, bila kita istiqarah, kita nak satu benda, kita nak kahwin dengan seseorang, maka bila kita ingat pada dia, hati kita merasa lapang. Itu tandanya baik. Kalau kita ingat pada benda tu, hati rasa sempit. Macam masalah kan, macam ni kan, macam tu. Jangan buat seperti itu. Itu tandanya. Nah, soalan yang terakhir yang berbaki ni dalam 100 lagi insyaAllah malam esok di Pasir Gudang. Jadi malam esok Pasir Gudang tak payah tanya lah. Oh ni kesian orang tanya ni. Kena habis muda dia baru ni bak back off sikit. Apakah kau ambil insurans konvensional untuk penyelidikan diri jika berlaku musibah, hilang upaya dan kematian? Apakah hukum jika menjadi wakil ejen untuk syarikat konvensional tersebut? Baik. Hukum insurans ini, jika tidak ada huruf, tidak ada tipu daya, tidak ada mengambil hati orang secara batin, maka itulah insurans yang diharuskan oleh Islam. Contoh yang diharuskan itu mudah, yang kita lakukan semua dalam kampung-kampung, dalam perjiranan kita, iaitulah khairat kematian. Khairat kematian ni kita tabarruk, kita buat kebajikan. Jika pok aku tak mati, pok dia yang mati, maka aku rela dah. Nah, duit aku ini digunakan oleh keluarganya. Maka kena ada tabarruk seperti ini dalam sistem muamalah, dhamin hayat, insurans nyawa seperti ini. Itu yang pertama, biar dia tu halal. Yang kedua pula, kena jaga-jaga. Walaupun insurans itu Islami, ramai orang kufur kepada Allah. Walaupun insurans itu sudah Islam, ramai orang syirik kepada Allah. Sebab apa? Dengan sebab dia masuk insurans, dia yakin kalau dia mati, keluarganya tidak akan susah lagi. Dia telah kafir kepada Allah. Subhanallah, faham? Ramai orang yang hanya dengan sebab ini. Walaupun Islami, dia punya insurans. Tapi dia sudah yakin, duit ada RM200,000, syarikat company akan bagi, maka tidak susah lagi anak bini dia. Ini sudah syirik pada Allah. Betul tak? Ini kena jaga. Islami-islami lah. Faham? Dengan kita-kita hanya masuk dalam kubur, nyetang di muka anak kita. Menyandar di belakang kubur. Nampak? Ha. Jadi kalau kita nak menjadi ejen, bila benda tu halal, maka jadi halal lah. Ejen aku yang berkait. Kalau dah berzina, boleh dapat bidadari dah di dalam syurga nanti. Dia berzina dah dalam dunia, kerana masuk syurga dapat bidadari dah. Jawabnya, di dalam syurga ni, segala yang kita ingin, melainkan yang tidak baik, tidak ada. Umpamanya dalam syurga ni, Nabi kata, Allah kata, semua yang kita ingin. Maka ulama kata, betul semua yang kita ingin. Yang tidak baik, tidak ada dalam syurga. Macam mana tak ada? Kata semua ada. Kerana syurga itu benda yang baik. Maka yang tidak baik, tak layak ada dalam syurga. Ada orang tanya, dia boleh tak kahwin dengan mak dia sendiri dalam syurga? Takkan kahwin dengan mak ini benda yang kotor. Betul tak? Maka tidak akan ada perasaan nak kahwin dengan mak dalam syurga. Kerana bila masuk syurga, semua sudah jadi bersih. Fikiran yang tidak baik, tidak ada. Dia tanya dah masalah bidadari, tak tahu susah lah bidadari. Batulah tak tahu doa nak minta bidadari ke, nak minta mahligai ke, nak minta keampunan daripada Allah. Bila Allah ampun kita, diberi syurga dengan tu. Nah, bila Allah ampun kita, diberi bidadari ke, diberi apa? Atu pari. Apa? Bila Allah ampunkan kita, beri mahligai ke, penjaga. Kata keampunan kepada Allah nombor satu. Dah susah ha? Masuk syurga lebih pada kita lagi. Orang kurang ada isteri kita. Ada isteri. Isteri masuk syurga. Jadi isteri kita tak? Tak jadi isteri orang lain. Bukan nikah mula orang lain tak? Isteri kita sekarang dua-dua masuk syurga. Orang beriman. Jadi isteri kita tak? Dah kena akad nikah semula. Ya. Dah kahwin dah kan? Kahwin dalam syurga bukan kahwin semula hak ni. Kahwin kerana berseronok. Nampak? Akan menjadi mempelai belaka di dalam syurga. Kahwin sekali lagi. Apa ke? Lepas sekali lagi kan kita dah kahwin dalam dunia. Kahwin dalam syurga sekali lagi kerana bergembira, berseronok. Kan kahwin ni seronok kan? Haji, masa kahwin lagi? Masa kahwin ni seronok? Memang seronok. Dia tidak seronok lah kan? Nampak tu kahwin sekali lagi. Orang yang tak kahwin lagi, dia akan kahwin juga. Di akhirat nanti dalam surga. Tak susah. Orang yang mati bujang laki-laki, dia kahwin dengan orang mati bujang perempuan. Dia takut tak kenal pulak dia. Tak ada. Dalam surga, tidak ada hak odok. Sebut dalam hadis, ialah kalau selendang, jilbab ahli syurga ini perempuan ni, sehelai saja ditunjuk di dalam dunia, nescaya akan mati orang. Bapa mati? Kerana terpegung dengan kecantikan selendang perempuan syurga. Nah. Ha, hebat. Sebab tu mujahidin-mujahidin di Kenya yang duduk di pergolongan Cekek, bila dengar tentera Rusia akan lalu ikut pergolongan, mereka akan menari terlalu gembira. Bapa, bila Rusia lalu, mereka sempat untuk berjuang, kemungkinan dapat syahid. Kerana nak suka ni. Ha. Dengar kata kebar Rusia nak lalu ke kawasan dia jaga, menyanyi, berjoget. Kerana dia peluang mendapat syahid. Nah, ha. Kita berani. Nampak? Rasulullah kata, kata kebar ni nak loceng asing tau. Keteng, keteng, keteng. Habis balik rumah. Dengan kasu-kasu orang nak tambah. Tak tahu. Baju-baju lagu habis kat air. Takut orang tahu. Dia baru loceng asing. Faham lagi? Faham tak tu kan? Takut jauh. Jadi orang yang berzina lagu mana minum arak bunuh anak. Lembah berada Tuhan ampun belaka. Bila Tuhan ampun, balasannya seperti yang sebut dalam Quran, dengan mahligainya, dengan syurganya. Nah, orang yang paling sedikit sekali dapat bidadari, disebut dalam hadis, dia mendapat hanya 70 orang bidadari. Dia yang paling sedikit. Orang lain tak ada 70. Dia sebutlah dia. Orang yang masuk syurga yang paling miskin, Tuhan beri dia tanah seluas Yaman sampai ke Syria. Lebih kurang 1,500 kilometer. Allah Rabbi. Dan mahligai yang ada beribu pintu. Dan dia diberi 70 orang. Ini orang yang paling miskin masuk syurga. Dalam syurga dia paling sedikit dapat. 70 bini yang sangat cantik. Berapa umur bini? 17 tahun. SPM, sweet 17. Nampak? Ha. Nah, ada. Ha, hebat tak? Dah susah. Ha. Ya? Ha. Tapi ada orang puan dia maluk. Dia orang lelaki boleh berjadari, dia orang puan boleh benda. Ya? Ha. Dia tengok dalam kehidupan suami isteri. Orang lelaki ni dia suka tengok orang puan di bandar tepi pantai kat pejabat tu lah. Dia suka main tu. Kalau bawa kereta tu, kalau ada orang puan, dah betul lalu sering. Tak ada orang puan dan orang itu. Dia ni orang lelaki tu lah. Ha, padahal bini ada tu. Orang puan dia suka benda pula rumah. Pinggang masuk, pisang beliang, dia main gitu rumah lah. Ha, susu gombok. Ha, dalam surga dia boleh pinggang makuk banyak. Pasal apa dia kan ni? Pinggang makuk sekali sampah 3 kontena. Susu. Sampah tadi pun 4 kontena pulak nak sampah lagi. Itulah harian dia perempuan dalam surga. Ha. Ha. Lepas tu mak dia cicing dia macam dalam supermarket, dalam stadium. Pilih cicing mana nak pakai. Nah, ha. Tidak tinggal lain. Nah, dia main dia tu apa? Bagi rumah pinggan aku tengok, pinggan aku dah. Oh, hak ni dah pakai ni, beli dah pinggan. Nah, beli kuyuk, beli sodek. Sodek dia beli kecil besar kepala colok, tapak boleh duduk orang dalam sodek. Ha, dia minat dia. Nah, macam-macam jenis kuyuk, macam-macam jenis dapur, macam-macam jenis apa. Cuma sekali dia tak suka. Dia tidak suka memasak. Apa hukum makmum mengaminkan fatihah sebelum imam? Jawabnya, kalau imam itu memang lewat, maka sunat makmum aminkan untuk peringatkan imam. Lepas tu jangan gaduh. Biar imam berhenti sekejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saktok sekejap. Amin. Ha, jadi makmum tunggu imam. Banyak tepat makmum tak ada imam. Imam baru tarik nafas. Imam waladhalin. Imam. Makmum amin. Degah sangat. Jadi makmum nak jadi imam. Tak ada. Ha. Biar sama amin makmum dengan imam. Benda kelebihan dia, Nabi kata hu birallahu ma taqaddama min zambi au kama qala. Allah ampun segala dosanya yang kecil-kecil, kesalahannya, kotoran mata, telinga, tangannya nak apa yang telah lalu. Tangan pegang orang puan, mata tengok orang puan, mata tengok orang lelaki, ringa dengar orang joget, orang nyanyi, mata tengok orang joget, tengok kita orang peluk niung. Banyaklah dosa kita. Nah, maka dengan semak amin sama dengan imam semayang jemaah. Allah ampun waktu. Jangan main-main. Tapi amin kena kuatlah. Imam tu kena kuat supaya makmum dapat dengar dengan betul dan masing-masing cerita. Nah, maknanya perlahan imam slow. Takbir tu tak dengar. Patut imam kuat. Bila semayang itu kuat. Allahu Akbar. Baru sedap orang rokok. Nah, ni kalau perempuan duduk belakang tapi tu imam dah lah tua. 69. Slow pula. Jadi orang puan kata rokok keduk mochi-mochi. Nah, duduk dalam tabir pula rokok tu je. Dalam majlis tadi rokok. Jangan rokok. Soalan yang terakhir. Pakir. Apa hukum akad harga satu barang atau perkhidmatan? Adakah Islam ada menggalikan nilai harga yang boleh dimakap untuk satu barang? Mana pula hukum komisen? Adakah ia satu bentuk riba? Jawabnya, makap harga ini kebanyakan adalah haram. Kerana barang itu bukan kita nak jual, harga itu menggunakan wang siapa? Wang orang lain. Kita pakat dengan kawan kita. Kawan kita kerja dengan orang kaya. Kita jual barang. Kita berah harganya RM15. Kawan kita nak beli. Kita pakat begini lah. Dah orang datuk nak beli. Kita buat 30. Ha? Nah, nanti bagi dua. Itu bagi makan. Ha? Pokoknya haram. Berdosa besar. Makan. Semayang Tuhan bagi. Ini banyak berlaku dalam titik projek. Kita kabur ni kita tahu. Nah, okey. Projek ni kita dapat 6 juta. Bila 6 juta, maka orang atasan kata gini lah. Buat 9 lah. Sedangkan 9 atau 6 wang rakyat. Betul tak? Bila wang rakyat RM1, kalau kita ambil wang rakyat secara helah, wajib masuk neraka. Haram masuk syurga. Pergi haji pergilah, tapi Nabi telah jelaskan wa harrama alaihi jannah, diharamkan masuk syurga. Au jaballahu lahu nar, Allah wajibkan masuk neraka. Jadi baik-baik dalam masalah makan harta. Nah, yang boleh kita makan harta benda kita sendiri. Tak ada masalah. Duit tu duit toki kita, company hak datuk kita, hak tukang beli, mak tu tua kita. Tak ada masalah. Nah. Bolehkah kita ambil gambar lepas ini? Oh, ini bukan soalan. Tak ada masalah. Ambil gambar tak ada masalah. Ini tidak ke soalan lagi. Bolehkah kita ambil gambar apa ke? Gambar lucuk ke gambar? Bolehkah kita ambil gambar sekali lepas ini? Sebab Ustaz Aisyah sangat malam. Buat kek mungkin. Bila pula kita Aisyah malam ni, kita tiap-tiap malam ni.